Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Tidak tahu harus mulai dari mana kita kuliah filsafat ini. Dari 10, 1, 2, 3, 4, 5, 7. Dari 7 orang yang hadir pagi ini mahasiswa semua. Insyaallah. Insyaallah ya. Semester berapa? Ada yang masih semester 2? Ada. Karena ada yang di kampusnya ada enggak mata kuliah filsafat? Entah judulnya apa aja. Ada pasti ya. Sekilas-sekilas. Ya, rapopo, yang penting kan pernah ngerti filsafat. Ada yang belum pernah dapat sama sekali? Enggak ada ya. Karena kemarin saya sama ngisi di itu ada di UII fakultas tertentu, jurusan tertentu enggak ada filsafatnya sama sekali. Logika juga enggak ada. Pokoknya pengantar-pengantar, intinya mata kuliahnya langsung dijujuk apa kok. Saya kira enggak. Udah nyala, enggak apa-apa. Jangan keras-keras, nanti kedengaran yang barat. Jadi, saya agak enak. Karena kalau sudah pernah dapat kan minimal kita nyantai lah. Saya enggak harus menjelaskan mulai dari paling dasar. Atau harus mulai dari paling dasar? Lebih baik. Oke ya. Bismillah. Soalnya dari sini dulu. Hati-hati ketika kita belajar filsafat, ditegaskan dulu targetnya. Kamu ingin jadi filosof atau ingin jadi ahli filsafat? Kalau filosof itu kamu mikir sendiri, refleksi sendiri, berkreasi sendiri, bernalar sendiri, memproduksi ide sendiri, itu filosof. Tapi kalau ahli filsafat, kamu belajar apa itu filsafat, siapa tokohnya, tokoh A pikirannya apa, tokoh B pikirannya gimana, ini filsuf muslim atau filsuf barat, kalau barat pikirannya gimana, dan seterusnya. Itu ahli filsafat. Yang paling bagus memang gabungan dua-duanya. Kamu ahli filsafat juga filosof. Itu dahsyat kalau bisa itu. Kalau tidak bisa, paling tidak kamu harus filosof. Makanya banyak orang bilang setiap orang itu filosof. Setiap orang harus berfilsafat. Nanti kita bahas kenapa. Tapi kamu tidak harus ahli filsafat. Tidak harus kamu ngerti pikirannya Plato gimana ya, pikirannya Aristoteles gimana, pikirannya para filosof muslim gimana, pikirannya para filosof gimana, tidak harus. Kecuali kamu memang ingin ahli di situ. Cuma memang untuk jadi filosof yang bagus, penopangnya teori-teori filsafat yang dikeluarkan oleh para ahli filsafat. Makanya tadi saya bilang, kalau kamu filosof sekaligus ahli filsafat, itu jos, bagus. Tapi kalau enggak bisa, yo filosof aja. Jangan sampai filosof aja enggak. Nanti saya jelaskan kenapa orang harus jadi filosof. Oke ya. Itu catatan pertama yang harus kamu ingat. Catatan kedua sebelum belajar filsafat. Jadi saya ini kan pengantar, berarti provokasi aja. Filsafat benerannya nanti. Catatan kedua, bedakanlah filsafat sebagai sebuah metodologi berpikir dengan filsafat sebagai produk pemikiran. Banyak orang tidak suka filsafat, mengkafir-kafirkan filsafat karena melihat filsafat sebagai produk pemikirannya. Dia tidak melihat filsafat sebagai alat untuk berpikir. Ini yang catatan kedua yang harus kamu ingat. Filsafat itu alat, dengan alat yang sama bisa bikin orang sangat anti agama, tapi dengan filsafat yang sama bisa bikin orang sangat religius. Dan Nietzsche ada Iqbal, sama-sama eksistensialis, tapi yang satu eksistensialismenya sangat religius, yang satu eksistensialismenya ateis. Ya kan? Ada apa ya? Ada Mutohari, ada Mak, ada banyak yang kayak-kayak gitu banyak. Maka kalau ada orang anti filsafat, biasanya dia melihat filsafat as product. Filsafat sebagai produk pemikiran, bukan filsafat sebagai alat berpikir. Filsafat sebagai alat berpikir itu mungkin semua orang memang filosof. Karena memang tidak ada metode standar baku, ini loh metode filsafat, itu enggak ada. Jadi kalau kamu belajar filsafat barat, filsafat Islam, akan tahu bahwa ternyata setiap tokoh itu punya gaya sendiri, punya alur berpikir sendiri yang masing-masing orang beda-beda. Oke, itu catatan kedua. Jadi diingat-ingat itu dulu. Sekarang kita masuk di awalnya filsafat. Jadi saya akan pengantar, jadi kamu cuma tak antarkan aja filsafat benerannya nanti. Jam piro mas, Lukman? Suwi-suwi. Belajar filsafat mabuk kamu. Sengaja, Pak. Kamu enak dengerin aku sih ngomong. Ya, sak nyampe-nyampe. Kalau selesai 2 jam, 2 jam. Ya, minggu-minggu belajar filsafat lagi. Komplek masjid lagi. Saingan sama HTI lagi. Itu sayang baiknya kita, Pak. Ya. Kita kasih aja lah. Oke. Yang pertama, filsafat itu lahir ketika orang mulai tidak percaya dengan jawaban-jawaban mitis terhadap problem hidupnya. Pindah ke model logos. Jadi bahkan kalau kamu baca buku-buku pengantar filsafat semuanya pasti cerita Yunani. Dan Yunani itu sama sebenarnya, dari mitos ke logos. Dimanapun filsafat berkembang pasti ada geser ketika dia maju dari mitos ke logos. Islam dulu jaya, dari tidak jaya terus jadi jaya, pasti itu geser dari model nalar mitos ke model nalar logos. Logos, ya logis lah gampang-gampangannya, menyelesaikan masalah dengan rasio, dengan nalar, dengan akal sehat. Itu logos. Kalau mitos, itu dengan jawaban-jawaban konvensi, dengan jawaban-jawaban dongeng, dengan jawaban-jawaban legenda, dengan jawaban-jawaban intuisi, dengan jawaban-jawaban itu biasanya gitu. Yunani kan, kalau kalian baca sebelum lahir filsafat, agamanya tinggi, religiusitasnya tinggi, religiusitas dewa-dewa. Dia percaya ada Zeus, ada Thor, ada apalagi dewa-dewanya Yunani, ada Hercules, ada Sina. Sina itu Kawena. Tapi sebab ada apapun dijawab dengan mitos. Bu, ini kok hujan gak berhenti-berhenti. Oh, ini dewa hujan, dewa laut. Dewa lautnya namanya Poseidon. Kalau Thor itu dewa petir. Mitos. Sama dengan orang Jawa. Ini hawanya kok enggak enak ya. Ini kamu enggak pernah ngasih sajen, yang bau reksa di sini mesti marah. Jawaban mitos. Aku kok enggak enak ya. Jangan-jangan masih mitos. Aku kok sial terus hari ini. Mesti kamu cari jawaban yang sifatnya mitologis. Dan itu yang terjadi. Mesir kuno, India kuno, Cina kuno, Yunani kuno, peradabannya maju luar biasa. Cuma peradaban yang basisnya mitos. Mitos itu enggak selalu jelek, tidak selalu salah. Tapi yang jelas dia tidak rasional. Ketika itu tidak rasional, ciri paling utama yang tidak rasional itu biasanya tidak universal, tidak terbuka, sistemnya tertutup. Teori yang berlaku di A tidak pasti berlaku di B. konsep yang disetujui oleh komunitas A sangat mungkin ditolak oleh komunitas B. Itu jawaban-jawaban mitis. Lawannya logis, logos. Barang rasional itu di sini rasional, di Amerika pasti juga rasional. Sifatnya universal. Jadi validitas argumennya lebih universal dibandingkan mitos. Kita di Jawa percaya Nyai Roro Kidul, tapi mungkin turis yang datang ke sana tidak percaya. Apa Nyai Roro Kidul itu? Kalau kamu kan takut ke sana pakai baju hijau aja, kamu kan takut. Ah, hati-hati di sana pakai baju hijau, kamu akan diambil oleh Nyai Roro Kidul. Kamu percaya? Buktinya kamu tidak berani terang-terangan nekat ke sana pakai baju hijau. Ada nalar mitis di balik pikiran kita. Yunani dulu juga begitu. Nah, dari mitos ini terus konversi ke logos. Jadi berpikir rasional. Masuk sih gitu. Kenapa kok kamu bingung dengan yang baju hijau? Coba sekali-sekali kamu hitung yang di barang peritis itu yang jadi korban dalam setahun berapa orang. Misalnya 10 orang. Dari 10 orang itu coba kamu teliti yang pakai baju hijau berapa. Nah itu kan kalkulasi rasional. Dari 10 orang ternyata gak ada pak yang pakai baju hijau. Ketika gak pakai baju hijau gak kamu sambung-sambungkan dengan Nyai Roro Kidul. Hanya yang pakai baju hijau yang kamu sambungkan dengan Nyai Roro Kidul. Kamu gak berani bikin teori, oh ternyata yang pakai baju hitam juga bisa tenggelam di sana. Berarti Nyai Roro Kidul juga suka baju hitam. Tapi kan gak jadi gitu. Itu mitis, mitos. Berapa banyak orang naik motor kecelakaan pakai jaket? Kamu berani gak bikin teori? Hati-hati jangan naik motor pakai jaket. Kalau naik motor pakai jaket kamu akan kecelakaan. Ada, itu mitis. Lalu kayak gitu mitis. Jadi awalnya lahir filsafat, kalau sudah muncul keinginan dalam dirimu untuk berpikir logis. Baca catatan pertama. Kalau kamu masih belum mau, ya gerbang filsafat gak akan buka buat kamu. Jadi mulai hari ini kalau memang mau serius masuk ke dunia filsafat, buka pikiranmu, siap untuk berpikir rasional. Karena hari-hari ini banyak sekali hal-hal yang tidak rasional beredar di sekelilingmu. Kalau kamu gak cerdas, kamu akan dimakan oleh irasional. Irasional itu gak mesti urusannya dongeng-dongeng, urusannya Nyai Roro itu. Kamu sekarang hari ini yang paling populer adalah Eyang Subur. Oh itu kan, coba perhatikan debatnya dua orang itu, Eyang Subur sama Adi Bing Slamet itu. Coba cari irasionalitasnya. Jangankan yang itu, dengarkan kalau acara TV One itu, Jakarta Lawyers Club, banyak sekali yang itu forumnya orang-orang pintar. Tapi kalau kalian cermati, banyak logika-logika yang tidak rasional sebenarnya, yang gak pas. Maksud cara berpikir kayak gitu itu banyak. Cuma karena kalian mungkin gak jeli aja, karena selama ini gak terbiasa dilatih untuk rasional. Oke, jadi gerbang pertama itu, buka pikiranmu, siap untuk rasional. Yang kedua, setelah kamu pikiranmu terbuka, harus curious. Curiosity itu rasa ingin tahu, rasa penasaran, rasa ingin paham, itu tingkatkan setinggi-tingginya. Curiosity, wonder. Tidak ada hal biasa di sekelilingmu. Semua hal luar biasa, semua hal bisa dipertanyakan. Terserah kamu lihat, coba lihat sekelilingmu, kiri kananmu, ada peristiwa, ada sesuatu, ada seseorang, ada benda, itu seolah-olah biasa. Tapi kalau kamu pikir-pikir mungkin tidak biasa itu. Mungkin, oh ini perlu dicermati lagi, ini perlu dipertimbangkan lagi. Di barat kita ada HTI, di sini ada filsafat. Oh itu luar biasa. Ya kan? Tapi mungkin selama ini ala biasa aja pak, diskusi sama-sama diskusi. Tapi kalau dianalisis dia luar biasa. Kamu di masjid tapi ngaji, ngajinya kok filsafat, itu luar biasa. kamu banyak hal luar biasa di sekelilingmu. Sebenarnya rasa ingin tahu curious itu sesuatu yang naluriah sifatnya. Sifatnya fitrah. Bahasa agamanya fitrah. Setiap orang pasti punya banyak rasa ingin tahu. Hanya sayangnya begitu kalian besar, rasa ingin tahu itu sering dibunuh. Sering dibiasakan. Dibiasakan maksudnya dianggap, disuruh nganggap itu barang biasa, bukan barang luar biasa. Anak kecil itu yang baru bisa mikir, baru bisa ngomong, biasanya kan cerewet. Oh ini apa? Itu apa? Ini kok begini? Itu anak kecil. Tapi begitu kalian besar, biasanya rasa ingin tahunya perlahan-lahan dibunuh. Ya mungkin dimarahi ibunya cerewet, dimarahi ibunya, sudah lah memang biasanya kayak gitu, gak usah ditanyain. Itu lama-lama daya kritisnya mati. Padahal itu fitrah. Sehingga kamu merasa biasa-biasa saja. Banyak hal yang menurut kamu biasa, tapi itu mungkin perlu kamu tahu argumennya, perlu kamu tahu alasannya. Mungkin itu tidak proporsional, mungkin itu tidak pas. Kenapa ini namanya ngaji, kok bukan sekolah, kok bukan kursus, kok bukan les, kok bukan workshop, kok bukan itu. Ayo kamu pernah mikir enggak? Bedanya apa ngaji sama les? Bedanya apa ngaji sama kursus? Bedanya apa? Kamu enggak pernah tanya. Seandainya kamu kecil dulu mungkin takut. Ini kok namanya ngaji, yang di sana mungkin namanya halaqoh, yang di sana terus, iya kan? Itu bedanya apa? Atau cuma sama nama, definisinya sama apa? Beda, atau isi sama, nama beda, macam-macam. Cuma kalian gak pernah tanya, gak pernah wonder, gak pernah heran, kenapa kok bisa begitu, kenapa kok yang subur itu jadi luar biasa sementara dukun-dukun yang lain gak jadi luar biasa. Sebenarnya yang model yang subur kan banyak. Kenapa kemarin kok waktu Ki Joko Bodho kamu gak komplain, sementara sekarang yang syukur kamu marah-marah? Apa gara-gara istrinya 9? Apa enggak ada yang punya istri lebih dari 4? Banyak. Saya bulan apa itu ke Madura, ada seorang kiai yang istrinya 12. Di Madura. Tuh. 12 tinggalnya sak rumah. Jadi omahe koyo sekolahan SD gitu, kamar-kamar gitu. 12. Jadi di dalam rumah ramai kayak sekolahan, taman kanak-kanak, anak kecil-kecil buahnya. Tidak ada yang komplain itu. Cuma jangan-jangan media. Terus gimana sih perannya media itu, gimana lo? Itu pertanyaan panjang. Banyak hal yang harus kamu kritisi, wonder, curious. Jadi wonder itu ingin tahu, bikin kamu mikir, reflection, terus bikin critical examination, bikin kamu kritis. Jadi gerbang pertama, buka pikiranmu lebar-lebar. Gerbang kedua, bertanyalah. Apapun pertanyakan itu. Kamu punya jenggot, saya enggak punya jenggot. Kira-kira argumenmu apa kok kamu berani-berani nyinggung jenggot itu? Nah, itu jelas. Ya kan? Ini tuntunan Islam. Iyalah, banyak yang gitu. Tuntunan Islam harus punya jenggot, tidak apa-apa, asal kamu ngerti benar. Kadang-kadang kan cuma ikut katanya orang tuntunan Islam, bahkan menunggu sendiri. Ya buka sendiri dalilnya, kamu harus ngerti dasarnya, argumennya, basisnya. Ada yang pakai jin A, jin B, ada yang pakai badai, ada yang pakai, itu biasanya kamu asal aja, sekali-sekali ditanyain. Ya, jadi wonder, gerbang pertama adalah logos, gerbang kedua kurios. Nah, gerbang ketiga namanya wisdom. Nah, memang asal katanya filsafat sendiri dari kata-kata philo, philia, ya, dan sophia. Philia, philo itu cinta, suka, gemar. Sophia itu bijaksana. Oke. Okay. kita lanjutin ya, nggak perlu diulang ya, yang apa yang baru-baru yang baru-baru datang nanti tanya yang sudah datang, karena yang awal-awal belum begitu penting. Sama-sama kuliah semua kan? Iya. Ya, saya lanjutkan lagi. Aku enteng mas, mahasiswa. Karena kemarin saya ada pengajian isinya kayak gini, pelatihan filsafat. Di sini ada yang SMA, ada yang SMP, ada yang simba-simba. Stres aku, ini simba-simba diajari filsafat itu terus. Mahasiswa semua kan enak ngomongnya rada lancar. Oke, jadi selain yang awal tadi logos, yang kedua kurios, yang ketiga sophia, wisdom, kebijaksanaan. Wisdom itu kalau bahasa Inggrisnya definisinya adalah good judgment. Wisdom, kebijaksanaan itu tidak sama dan tidak sebangun dengan kebenaran. Beda. Hati-hati. Jadi filsafat itu tidak semata-mata cinta kebenaran, tapi dia juga cinta kebijaksanaan. Bahasa Arabnya bijaksana itu hikmah. Makanya filsafat dalam beberapa filosof Muslim lebih suka menyebut bukan falsafah tapi hikmah. Benar tidak selalu bijaksana. Bijaksana itu porsional, proporsional, dan pas. Itu bijaksana. Bijaksana itu kalau orang Jawa, orang Jawa itu kan ada bener, ada pener. Pener itu pas. Bener itu misalnya apa? Kamu rambutnya keriting terus tak panggil bo, kribo. Nah, kamu kan kurang ajar. Atau kulitmu hitam, kamu tak bilang hitam-hitam sini, itu benar. Kamu ya, kamu bilang hitam itu benar, tapi tidak benar. Atau mentang-mentang kamu punya kelebihan berat badan, terus kamu tak panggil gendut-gendut, mbok aku ditolongin. Ah, benar kan? Saya ngomong gendut itu benar. Oh, kalau ditimbang memang kamu berat. Tapi kan kalau orang Jawa enggak benar, enggak pas, enggak bijaksana. Jadi bijaksana itu kamu harus ketemu formula yang pas. Kapan harus ngomong, kapan harus diam, itu bijaksana. Kapan harus maju, kapan harus mundur, itu kebijaksanaan. Kapan kamu harus ngalah, kapan kamu harus berjuang, itu bijaksana. Dan itu enggak gampang. Kadang-kadang kamu harus berjuang tapi kamu malah ngalah. Waktunya kamu nembak, kamu diem aja, begitu ditembak orang, kamu nesu. Ya kan? Karena kamu gak bijaksana. Kemarin ditunggu-tunggu, diem aja. Sekarang ditembak orang, waktunya kamu harus diem. Iya. Waktunya kamu harus diem, kamu malah ngeyel. Dia sudah ditembak orang, kok kamu ngeyel. Salahmu dewe, kemarin diem aja. Kamu gak bijaksana. Harus pas. Waktunya belajar kamu malas, waktunya malas kamu aneh-aneh, ingin belajar filsafat lah, ingin belajar. Jadi hati-hati formulasi. Jadi makanya filsafat itu wisdom yang dia cintai. Tidak, kebenaran itu jembatan menuju wisdom, bukan titik akhirnya. Setelah ketemu kebenaran terus mau apa? Karena kebenaran yang tidak dikelola dengan baik itu hasilnya juga rusak. Kalau enggak percaya, kamu dengerin aja debat-debat di TV itu, ada JLC, ada debat kandidat, ada apa, dengerin argumennya semuanya pasti benar. Setiap tokoh seolah-olah berlawanan, tapi kalau dipikir-pikir ya benar juga. Kelemahannya biasanya porsi dan proporsinya. Bing Slamet sama Yang Subur itu kalau kamu cermati argumennya ya podo-podo masuk-masuk akal aja dua-duanya. Tapi tinggal kamu lihat mana yang porsional, mana yang proporsional, mana yang bijaksana, mana yang tidak bijaksana. Gerbang ketiga. Jadi kamu harus berpikiran terbuka, logos. Yang kedua, ingin tahunya tinggi, kurios. Dan yang ketiga harus bijaksana. Ini bekal pertamamu untuk menuju dunia filsafat. Oke, tak lanjutin lagi. Ya, berarti apa? Tadi saya bilang setiap orang harus berfilsafat, meskipun tidak setiap orang harus jadi ahli filsafat. Filsafat menuntut kita untuk serius, sadar, hidup secara reflektif. Hidup secara reflektif itu hidup yang tidak asal-asalan, hidup yang mantap. 90% aktivitas hidup kita, saya tidak yakin kamu serius. Kalau gak percaya, kamu uji sendiri. Satu-satu pertanyakanlah variabel-variabel hidupmu, pas apa enggak. Ya, kemarin saya ngobrol sama seorang mahasiswa tafsir hadis. Tak tanya, kamu besok cita-citanya jadi apa? Saya pokoknya pengin bisnis, Pak. Pengin berjuang, Pak. Pengin apa, Pak? Loh, kok kemarin kamu milih jurusan TH itu terus argumennya apa? Pengin wira swasta, pengin bisnis, tapi terus ngambil jurusan TH. Kira-kira pertimbangannya apa dia? Apa kamu mau berbisnis tafsir dan bisnis hadis? Apa kamu? Loh iya, harus dipikir serius. Kadang-kadang kamu kan asal, kan? Ayo wes, kamu jadi, saya sering tanya gini kalau sama teman-teman di kelas pas ngajarin, masih muslim gak? Masih. Seandainya ada orang tanya padamu, kenapa kok kalian masih muslim hingga hari ini? Jawabanmu apa? Islam itu kan agama yang bagus, Pak, baik. Nah, yuk, bagus baiknya di mana? Tak bayangin misalnya kamu naik kereta tiba-tiba jejer orang yang non-muslim, terus iseng-iseng dia tanya gitu, kamu bisa jawab gak? Dulu kamu Islamnya memang manut bapak, bapak ibumu muslim, sehingga otomatis kamu muslim. Tapi sekarang kan kamu gak bisa argumennya otomatis-otomatis itu. Yo, bapakku Islam memang muslim. Kalau yang tanya temenmu gak apa-apa, tapi yang tanya non-muslim kamu pontang-panting dikejar. Islam itu agama yang baik. Baiknya di mana? Agama Islam itu damai. Katanya siapa? Kamu harus punya defense, punya. Cuma karena selama ini kita enggak serius. Siapa di sini yang ngaku NU? Atau yang ngaku Muhammadiyah? Kalian ngerti benar enggak NU itu apa, Muhammadiyah itu apa? Saya enggak yakin. Ngaji filsafat ini ketika kalian punya niat saya ikut ngaji filsafat, kira-kira tujuanmu apa? Pengen ngerti aja filsafat apa daripada iseng lah, Pak. Kok kedengarannya aneh aja ada kok filsafat itu, atau rasanya kok itu, jangan-jangan itu. Jadi banyak hal kita lakukan tanpa pertimbangan yang bijaksana, pertimbangan yang rasional. Kalau ada jurusan yang menawarkan beasiswa, semua orang berlomba-lomba ke situ tanpa dia mikir apa jurusan itu relevan dengan cita-citamu, relevan untuk hidupmu. Tapi jangan mikir begitu. Jadi filsafat nantang kamu, berani gak kamu mempertanyakan hidup? Setiap orang harus berfilsafat, saya bilang, karena setiap orang harus serius dalam hidupnya. Kenapa kamu harus serius? Apalagi kamu muslim, apalagi kita percaya bahwa besok ada yaumul hisab, perhitungan. Kamu harus menjawab, kamu harus bertanggung jawab terhadap yang kamu lakukan. Kalau kamu gak serius, kamu nanti kalau ditanya malaikat potong-panting. Iya, kalau gak serius dalam hidupmu susah. Kamu dikasih amanat untuk jadi mahasiswa, itu harus serius. Menjadi mahasiswa itu harus gimana sih? Apa tanggung jawab moral, tanggung jawab sosial, tanggung jawab intelektual seorang mahasiswa? Kalau kamu gak bisa jawab, kamu akan ditanya besok oleh malaikat. Kira-kira kalau sampai hari ini hidupmu itu porsi terbesar digunakan untuk apa? Hari ini apa yang lebih banyak, Facebookan atau ngaji? Si, nggak apa-apa. Minimal kamu jujur. Mana yang lebih banyak kamu gunakan, nongkrong ngobrol apa belajar? Dalam seminggu berapa buku kamu baca? Dalam satu bulan lah, kira-kira kamu bisa enggak ditarget menamatkan satu buku, ngaji kira-kira sak juz, apa sak katamnya sehari sak juz, terus bisa enggak? Seandainya kamu mau mikir, levelmu ini kan mahasiswa semua. Religiositasmu zaman kamu aliyah dengan zaman kamu mahasiswa itu naik apa naik kelas apa malah turun kelas? Atau stagnan enggak naik kelas ya pancet wae ning kono. Oke ya. Itu refleksi. Makanya agama itu sangat filosofis. Nyuruh kamu muhasabah. Nyuruh kamu tafakur. Itu kan aktivitas-aktivitas filsafat. Setiap orang harus jadi filosof. Dalam arti apa? Kamu harus tafakur terus, kamu harus muhasabah terus, memperhitungkan. Kira-kira aku gini nih pas apa ya? Aku gitu itu enak apa ya? Seneng apa ya? Itu tugasnya seorang filosof. Meskipun kamu gak harus jadi ahli filsafat, kamu gak harus ngerti ini pikirannya filosof barat, namanya Descartes, dia bilang gini pikirannya, gak harus itu. Mahasiswa filsafat wajib. Tapi kalau kamu yang bukan mahasiswa filsafat, gak harus. Meskipun kalau kamu menguasai, luar biasa, gak apa-apa. Karena filsafat itu disiplin yang bagi saya elit. Rasanya kan elit kalau kamu ngerti filsafat itu rada iso gaya. Iya, seolah-olah gitu padahal kok ya ngono. Oke. Berfilsafat berarti catatan saya yang pertama mencari kebijaksanaan, mencari kebajikan yang relevan. Kuncinya ada pada yang relevan itu. Keyword utamanya. Kamu cari ilmu, ya carilah yang relevan untuk hidupmu, untuk masa depanmu, untuk agamamu, untuk keluargamu. Cari yang relevan. Jangan buang-buang waktumu untuk hal yang tidak ada relevansinya sama sekali untuk hidupmu. Facebook penting, SMS-an penting. Tapi coba kamu hitung postingmu di Facebook dan SMS-SMS-mu yang relevan dan fungsional untuk hidupmu berapa persen? Ya kan? Karena saya lihat postingan di Facebook di sini yang sedang galau nih titik-titik. Iya. Kadang-kadang makan pakai kerupuk aja kamu foto besar-besar kamu posting semua menu siang ini. Iya. Kurang gawean kan kata-kata kamu alah. Kamu ngapain aja di foto, di upload di Facebook kok yo. Coba cari yang relevan aja biar waktumu enggak sia-sia. Cari yang pas. Say hello nyambung silaturahmi ya oke, tapi yang aneh-aneh ngapain sih? Terus tujuannya apa? Kadang-kadang karena SMS ngomong postingan tulisan begitu lepas dari kamu, kalau bahasa filsafatnya outernya sudah mati. Outer sudah mati itu kamu gak bisa ngontrol pemahamannya orang terhadap postinganmu. Kamu maunya baik, orang bisa menanggapinya jelek. Kamu SMS jam 12 malam, tujuannya peduli temenmu nih, saya kan temennya, saya setia tak cek. Kamu sudah tidur belum jam 12 malam? Kamu maunya peduli, tapi yang nanggapi bisa jadi marah-marah. Jam 12 malam lagi enak-enaknya tidur SMS. Terus bangun, SMS kayak gini aja bangunin orang tidur. Kamu maunya peduli, tapi yang baca jadinya marah-marah. Maka hati-hati cari hal yang wajib, yang bijaksana, tapi yang relevan. Bantu orang itu bagus, tapi jangan konyol. Konyol itu dalam konteks relevan tadi. Kalau kamu juga gak punya uang, ya jangan sok ngutangin orang. Nanti kamu sendiri jadinya utang. Itu yang disebut tidak bijaksana. Kapan harus ngutangi, kapan juga jangan ngutangi. Tapi kalau memang uangnya banyak, bisa ngutangi temennya, yo jangan didelek-deleknya duitnya. Yo diutangi lah, kasihan temennya. Itu bijaksana. Yang kedua, filosof itu menguji hidup. Nyambung sama yang terakhir, refleksi tentang apa yang seharusnya atau tidak seharusnya kita lakukan. Jadi ini saya pinginnya agak kalian revisi yang kemarin merasa bahwa filsafat itu barang langit. Seolah-olah filsafat itu isinya teori-teori, bahas teologi, metafisika, langit, kira-kira alam ini bahannya apa ya, sumbernya apa ya. Ada filosof yang berpikir tentang itu memang. Tapi apakah yang gitu-gitu relevan sama hidupmu, kamu yang tahu. Kamu boleh ngerti Plato, boleh ngerti Aristoteles, boleh ngerti Iqbal, boleh ngerti Ibnurus, enggak apa-apa. Tapi pilahlah yang relevan untuk hidupmu, kecuali kamu mahasiswa filsafat atau ingin jadi ahli filsafat. Kalau enggak harus kamu cerna semua. Karena setiap filosof itu dia menjawab persoalan zamannya sendiri. Batengah itu corak teologisnya kuat. Ketika dia teologis, maka pembahasan tentang Tuhan luar biasa. Pembahasan tentang manusia dan realitas jadi minimal di abad tengah. Coba kalian baca nanti, mungkin yang di filsafat Islam kan isinya Ibnurus, Al-Kindi, Mutohari dan kawan, itu kan bahasanya ke langit semua. Tidak salah mereka, di konteks zamannya mereka memang urusannya langit. Besok kita bisa lihat Tuhan apa enggak? Tuhan itu janjinya kayak di mana? Besok itu ketika dibangkitkan, kita itu jasadnya saja apa jasad sama roh, apa rohnya saja? Oh, itu debat mereka. Apa tengah? Ada yang bilang yang dibangkitkan dua-duanya, jasad sama roh. Enggak bisa, jasadnya kan sudah hancur di tanah. Loh, enggak, nanti sama Allah dikasih jasad baru loh. Oh, enggak adil. Dulu yang berdosa jasad lama, kok sekarang jasad baru yang disiksa? Enggak bisa. Loh, enggak adil gimana? Emangnya disiksa itu jasadnya, jasad apa rohnya? Ada yang bilang, ya rohnya loh, sakit itu kan roh, enggak urusan jasad. Kalau rohmu hilang, jasadmu dipukuli kayak apapun enggak terasa. Itu filsafat klasik, apa sebenarnya? Allah itu kayak gimana? Tuhan itu kayak gimana? Ibn Rus itu nulis kitab tebel segini, saya lupa judulnya. Hampir setengah bab dari kitab itu membahas tentang kekuasaan Tuhan. Kalian percayalah Tuhan itu maha kuasa, tapi nanti dalam kasus tertentu banyak kontradiksi. Misalnya, bisa enggak Tuhan itu, contoh kasarnya gitu yang dibahas oleh Ibn Rus, contoh kasarannya agak lucu. Bisa enggak Tuhan menciptakan benang ruwet yang saking ruwetnya Tuhan sendiri enggak bisa ngurai? Oh, itu dibahas oleh Ibn Rus. Kalau kamu kan ngapain bahas gitu-gitu pakai waktu. Tapi dibahas karena memang zamannya kayak gitu. Gitu loh. Membahas pengetahuan eksperensial untuk Tuhan. Kan banyak pengetahuan yang hanya diketahui orang yang ngalami langsung. Yang gak ngalami gak bisa. Misalnya pengetahuan tentang rasa mules kalau pagi. Hanya yang pernah mules yang ngerti. Kamu jelaskan detail pun mules itu, kalau perut rasanya seperti dia, susah. Kamu jelaskan orang gak akan paham. Yang paham kalau yang sudah ngerasakan mules. Oh, kayak gini yang mules itu paham. Tapi kalau kamu sangkutkan dengan Allah, Allah itu kan alim, dia tahu segala sesuatu. Kalau kamu tanya terus, Allah tahu gak rasa mules? Itu kan pengetahuan eksperensial, pengetahuan yang hanya diketahui kalau dialami langsung. Kalau kamu bilang tahu, berarti Allah kena mules. Kalau kamu bilang gak tahu, maksud Allah gak tahu, katanya Allah tahu segalanya. Kontradiksi-kontradiksi kayak gitu, tanyakanlah nanti di filsafat Islam. Cuma itu memang zamannya kayak gitu. Kalau kamu hari ini masih membahas itu ya, bingung kamu kan? Ngapain buang-buang waktu membahas itu? Sekarang itu yang dibahas urusan demokrasi, urusan kan gitu kamu, temamu hari ini. Karena memang zamanmu itu, tidak apa-apa. Maka kamu harus refleksi sendiri. Ahli filsafat yang luar biasa itu kadang-kadang terasa melangit karena dia tidak filosof. Tidak filosof itu dia tidak bisa memproduksi ide sendiri sesuai konteks zamannya. Maka banyak dosen filsafat, orang yang pinter filsafat, kamu memahaminya pontang-panting harus mungkin sambil pening, sambil mengkerut, sambil stres, sambil itu. Karena apa? Pikiran-pikirannya gak nyambung sama hidupmu. Ide-idenya ide-ide yang gak relevan sama realitas sekarang. Kamu bahas Plato tentang arhi, inti alam. Kamu mesti pontang-panting. Apa bisa intinya alam itu apa, kan kamu bingung. Tapi zaman Yunani dibahas inti alam. Ada yang bilang air, ada yang bilang api, ada yang bilang empat unsur, ada yang bilang macam-macam. Zaman itu. Jadi kalau hari ini kamu bahas itu, diketawain orang. Karena zamannya sudah berubah. Oke. Berfilsafat, saya jelaskan di depan, tak longgar biasa. Tugas utamanya filsafat ini sebenarnya. Kalau kamu ingin jadi filosof, lakukan tiga hal ini. Yang pertama, clarifying concept. Memperjelas konsep. Yang kedua, criticizing, mengkritisi. Yang ketiga, constructing argument, bikin argumen. Karena di depan teman-teman sudah ada minuman, silahkan diminum. Ya, kalau orang Jawa kan harus dimanggake, jangan-jangan nggak diminum karena nggak dimanggake. Oke. Yang pertama, clarifying konsep. Filsafat itu punya tugas memperjelas konsep. Apa harus diperjelas konsep itu? Karena konsep itu jembatannya orang berpikir. Kamu ngomong, kamu berkata, kamu berpikir, itu semua kan pakai konsep-konsep. Orang sering kacau dan rancu pikirannya ketika konsepnya berbeda. Sama-sama ngomong tentang perempuan, mungkin definisimu tentang perempuan dengan saya tentang perempuan beda. Setiap orang punya konotasi beda-beda. Jangan sampai kamu ngomong yang gak ngerti maksudnya yang kamu ngomong. Konsep yang kamu omongkan. Biasanya penyakitnya mahasiswa baru. Senengannya pakai istilah-istilah jos. Hari ini kita harus merubah paradigma demi eksistensi kita sebagai agent of change. Yang harus melakukan perubahan secara evolutif. Demi ngomong-ngomong, ya kan, ngomongnya bertaburan istilah-istilah. Kalau ditanya satu-satu, kamu mesti langsung ampun-ampun. Paradigma itu apa? Agent of change. Agent itu apa? Change itu apa? Ya kan, eksistensi itu apa? Evolusi itu apa? Kita kok siji-siji kamu mesti pening. Jangan pakai istilah rumit kalau kamu gak pengen pening sendiri. Ya kan, clarifying konsep, perjelas dulu konsepnya. Latihan bikin konsep, latihan memperjelas. Karena kamu hidup di dunia yang sudah terberi, kalau bahasanya Heidegger. Dunia yang sudah, kamu itu orang yang terlempar dalam fakta, kalau bahasa Heidegger faktisitas. Tiba-tiba aja kamu jadi mahasiswa, iya ya. Terus mahasiswa itu apa ya? Itu kamu terlempar dalam fakta-fakta. Dan itu bikin kamu tidak kritis. Seolah-olah ya dunia ini ya kayak gini ini, enggak ada masalah. Padahal mungkin banyak sekali masalah. Apalagi yang sifatnya konseptual. Maka kalau ingin jadi filosof, latihan bikin definisi, latihan bikin konsep. Dan bab pertama buku logika itu pasti definisi. Karena memang nyawanya di situ. Jangan sampai kamu ngomong enggak ngerti definisi yang kamu omongkan. Nah, itu gak gampang, ada teorinya. Jangan ngawur. Coba latihan. Misalnya, definisikanlah yang paling simpel aja. Kursi. Kursi itu apa kalau menurut kamu? Tempat untuk duduk. Apa pasti kursi? Ayo, kursi adalah apa wis yang kamu anggap gampang itu didefinisikan? Bantal, bantal. Bantal adalah apa? Alat tidur. Iyalah, alat antara ilmu soal tidur. Penting kan, penting kita. Anda penting juga, nggak pakai pantat. Bantal adalah sesuatu yang apa? Sandaran kepala. Itu kalau saya mau rewel tetap salah kafe. Emangnya bantal selalu sandarannya kepala? Ya kan, sopir itu nggak pakai kepala, bantal itu buat entah. Ya kan? Oh, susah. Tidak selalu buat tidur juga, tidak selalu. Nah, kalau mau rewel, makanya biasanya filosofi itu menjengkelkan. Tidak apa-apa. Tapi kamu harus jelas, karena memang misinya adalah memperjelas konsep. Ya, kalau konsepnya sudah jelas, dia tidak akan rewel. Tapi kalau konsepnya tidak jelas, pasti dia rewel. Apa demokrasi, apa khilafah, apa itu kamu harus jelas dulu, kamu jangan tawuran dulu sebelum jelas konsepnya. Kamu kan sering cara berpikirnya kan kategoris, tidak kritis. Kategoris itu, oh itu kan miliknya kelompok sana, mesti keliru. Kalau milikku mesti bagus, mesti ngono. Jadi yang semua yang keluar dari sana kamu anggap jelek sebelum kritis. Harus dikritisi dulu, diperjelas dulu konsepnya. Jangan-jangan yang sana pakai bahasa apa, sini pakai bahasa apa, janjane padha wae. Dan kamu tawuran gara-gara itu. Apalagi kalau kamu di level kedua, kritis. Meskipun di Indonesia istilah kritis itu artinya gawat. Karena memang iya. Sekarang dia kecelakaan dan sedang kritis. Padahal kamu sebagai mahasiswa saya tuntut untuk kritis. Itu kan sadis sekali kan dosennya kalau mahasiswa yang disuruh kritis itu. Jadi kritis itu meletakkan sesuatu sesuai porsinya, sesuai proporsinya. Itu kritis. Kritis tidak selalu identik dengan anti, tidak selalu identik dengan mencari kesalahan. Kadang-kadang ada sesuatu itu benar dan baik, tapi tidak pas. Kayak tadi loh, kamu punya teman gendut, terus tiap hari kamu panggil, gendut, gendut, sini gendut, aku tolong beliin. Bener yang kamu omongkan, tapi gak pas. Itu perlu kamu kritisi. Kapan harus ngomong A, kapan harus ngomong B. Ini konteksnya ngomong tentang apa, kalau kamu jawabnya kayak gitu, sudah di luar konteks, itu kritis. Karena banyak orang yang sebenarnya cuma beda sudut pandang, terus jadi tawuran. Itu yang kamu harus letakkan secara kritis. T ini warnanya dominan putihnya apa dominan hitamnya? Putihnya. Karena kamu lihatnya dari sana. Kalau bagi saya dominan hitamnya. Karena saya lihat dari sini. Ya kan? Jadi cuma beda sudut pandang. Kamu lihat dari sana, saya lihat dari sini. Dan sering-sering masalah itu kayak gini dan kita tawuran gara-gara ini. Kamu ngeyel, saya pak lihat dengan mata kepala sendiri banyak putihnya. Terus aku ngeyel, loh saya juga dengan mata kepala itu sendiri banyak hitamnya. Jadi yang satu gak mau disebut bohong, saya juga gak bohong, saya lihat sendiri, saya juga lihat sendiri. Dan terus kamu tawuran gara-gara ini. Oh banyak masalah yang gara-gara itu, terus tawuran. Macam-macam, bisa ide, bisa konsep, bisa fakta, bisa peristiwa, yang cuma beda sudut pandang. Maka kamu yang sudah ngerti konsep kritis, kritisi yang kayak gitu-gitu. Jadi waktu kamu debat yang sampai berkeringat, sampai eyel-eyelan itu, coba dicermati lagi. Jangan-jangan kamu sama temanmu gak beda sebenarnya. Cuma ada keterbatasan sudut pandang aja. Yo, tapi kan kalau dilihat secara hakikat utuhnya kan benar pak ini. Iya, tapi jarang orang bisa melihat realitas full depan belakang atas bawah. Kenapa? Karena caramu berpikir, caramu melihat terbatas. Yang ahli fisika ngertinya ya fisika, filsafat tidak ngerti. Yang ahli biologi ngertinya biologi, sosiologi tidak ngerti. Ada sesuatu yang dari sudut sosiologi dia bagus, tapi dari sudut agama dia jelek. Ada sesuatu yang secara biologis kesehatan dia jelek, tapi secara ekonomis dia bagus. Maka melihatnya jangan cuma satu. Rokok itu mungkin dari sudut pandang sana halal, dari sudut pandang sini haram, dari sudut pandang sini mungkin sunnah, dari sudut pandang sini mungkin wajib, tergantung konteksnya. Loh iya kan? Mungkin kamu yang sudah terbiasa ngerokok tiap hari, saya pak, kalau enggak ngerokok, enggak iso mikir. Kalau saya enggak bisa mikir, kuliahku enggak selesai-selesai. Kalau kuliahku enggak selesai-selesai, kasihan orang tua. Maka rokok itu wajib dalam rangka birrul walidain. Iya. Golek-golek bener lah. Jadi, ini harus kayak gitu. Makanya dalam Islam itu kan hukum itu tidak cuma halal haram. Ya orang sekarang aja agak genit. Emangnya hukum itu selalu halal sama haram? Ada makruh, ada mubah, ada sunnah, macam-macam. Mungkin dalam konteks tertentu ini cuma makruh aja, nggak sampai haram. Tapi yang ini sunnah aja, nggak sampai kan gitu. Cuma kamu sekarang kan bingung isinya, mesti tidak wajib ya haram. Pacaran wajib apa? Sunnah apa makruh apa mubah, kamu sih pacaran haram, yang ini halal, yang ini haram, yang itu halal. Itu fikih deh, so kalau masih itu. Fikih itu kategori judgementnya 5. Ada yang cuma mubah aja suka-suka kamu. Facebook haram, lo nanti dulu. Emangnya harus sampai haram gitu, ya kan? Jadi konstruksinya itu. Yang terakhir. Bikin argumen. Bikin argumen itu seorang filosof harus secara kontinu bertanya mengapa. Yang banyak mengapa, hasilnya pasti argumen. Mengapa kamu begini? Mengapa kamu begitu? Mengapa kok kalau orang kota itu cenderung individualis? Mengapa kok orang desa itu lebih mudah diajak gotong royong? Mengapa itu? Mengapa? Itu bikin argumen. Dan itu tugasnya filosof. Saya bilang di awal, filosof itu menyarankan hidup yang tidak asal-asalan. Dan di antara cara hidup untuk tidak asal-asalan adalah tanyakanlah mengapa. Mengapa kok saya harus kuliah? Mengapa kok harus ada uang? Mengapa? Tanya aja mengapa. Itu nanti lahirnya pasti argumen. Jangan takut. Jadi perjelas konsep. Tugasmu kalau memang ingin jadi filosof, clarifying, criticizing, dan constructing. Memperjelas, mengkritisi, dan bikin sesuatu. Yang pertama sifatnya ke dalam, yang kedua sifatnya keluar, yang ketiga sifatnya double, ke dalam dan keluar. Jadi kalau kalian sudah siap untuk mengklarifikasi lagi hidupmu, apa benar saya harus begini, saya harus begitu, kemudian mengkritisi, kemudian dikonstruksi, bikin argumen, kamu adalah seorang filosof. Tiga hal inilah yang nanti orang menyebutnya refleksi. Dari refleksi inilah nanti baru bisa lahir, kalau ingin hidup yang baik, dari refleksi lahir namanya aksi. Refleksi menuju aksi. Refleksi jadi aksi itu nanti yang disebut transformasi. Di kalian yang mau bikin, melakukan transformasi diri, aku selama ini kayak gini, pingin jadi kayak gitu, lakukan refleksi dulu. Refleksi itu ini. Baru setelah refleksi kamu beraksi. Setelah kamu tahu selama ini saya A kurang B, harusnya melakukan C, itu refleksi. Terus baru kamu aksi. Jadi bagi yang punya lembaga, punya organisasi, punya gerakan, tidak boleh melakukan aksi sebelum refleksi. Karena kalau kamu tiap hari aksi yuk tanpa refleksi, hasilnya mesti rusak. Iya, aksi tanpa refleksi itu hasilnya ngawur. Pikir lagi deh, kira-kira karena mesti kan, dan monotur. Coba saya enggak tahu, rasaku selama ini lembaga-lembaga ekstra kemahasiswaan itu aksinya monotur. Monotur itu enggak variatif. Demo lagi. Itu jadi aksi itu mesti demo gitu. Enggak monoton. Dulu zaman Orde Baru bagus kamu demo. Demo itu sakral karena dilarang, dan strategi aksi namanya demo itu efektif. Beda sama hari ini. Hari ini tuh kalau ada demo orang enggak kaget, kamu malah dimaki-maki orang lewat. Karena macet pedalan. Ganti, ayo dipikir, ganti strategi lagi, mosok turun ke jalan. Dulu mungkin efektif turun ke jalan itu zaman Orde Baru. Sekarang zamannya ganti. Kamu boleh ngomong sak kapoke, boleh teriak, boleh ngapain aja sak kapoke meskipun tidak didengarkan. Itu hari ini situasinya kayak gitu. Jadi kalau strategimu masih teriak, enggak akan efektif. Ganti strategi. Itu bagi yang aktivis. Coba kamu bikinlah strategi opo. Jangan cuma gitu dok, demo terus itu. Sudah anu, kalau misalnya perang itu strategimu sudah kebaca oleh lawanmu dan mengantisipasinya gampang. Sudah banyak resep untuk mengantisipasi demo, mereka sudah punya banyak. Jadi kalau perang kamu harus ganti strategi. Dan yang bisa kayak gitu ya harus diawali dari refleksi-refleksi filosofis. Karena Indonesia itu kan banyak orang mau ngomong tapi jarang orang mau mikir. Iya kan? Kamu juga gitu loh. Kalau gak percaya kalau ada masalah atau ditanya temenmu kan, kamu kesusu ingin mengeluarkan pendapat. Kamu kesusu ingin komentari. Kamu kesusu ingin pokoknya nyari solusi. Jarang kamu, sebentar, saya gak paham masalah ini. Tak pikir dulu, tak cari referensi dulu. Kalau sudah paham kita ngomong lagi. Tapi kan enggak. Kamu diajak ngobrol aja kan nyambung. Pokoknya saya ngomong-ngomongnya, saya ucap-ucapin ngalor ngidul ya. Yang penting rame. Ya kan? Dan itu tidak sehat. Itu melatih kamu untuk jadi Ruhuji Tompul, jadi Sultan Batu Gana, jadi ya kan? Jangan diwarisi yang kayak gitu-gitu. Oke. Bagian pertama yang terakhir. Nanti dialog terus. Kalau sudah selesai bagian kedua. Karena waktunya panjang. Jadi ciri berpikir filsafat, cirinya bikin argumen, cirinya kritis, cirinya tadi itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau kamu ingin berpikir secara filosofis, lakukan 7 hal itu. Yang pertama radikal. Radikal itu mendalam. Yang kedua komprehensif. Komprehensif itu meluas. Kasih gambaran, itu spidolnya bisa dipakai ya? Bisa ya. Sering orang bingung jadi filsafat itu harus komprehensif, apa-apa dicakup, tapi dia juga harus radikal. Komprehensif dan radikal ini dalam rangka apa? Mencari hakikat. Banyak orang bingung yang dimaksud mencari hakikat itu kayak gimana. Contohnya gini. Komprehensif itu berarti semua variabel yang ada dalam masalahmu harus disebut. Kamu mau bahas tentang masjid, misalnya, kamu cari apa sih sebenarnya masjid, hakikatnya masjid itu. Pertama-tama kamu harus komprehensif. Komprehensif itu sebut semua variabel yang ada hubungannya sama masjid. Ada bangunannya, ada jamaahnya, ada takmirnya, ada tempat sepeda, ada apa lagi? Sandal, ada apa lagi? Sajadah, ada khotbah, ada mikrofon dan seterusnya. Ini kan masih banyak lagi. Ini semua variabel. Semua harus kamu pertimbangkan masuk dalam refleksimu. Itu namanya komprehensif. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Semakin banyak variabelnya, semakin lengkap pemikiran itu, semakin valid. Tapi terus, kamu tidak bisa kan berpikir seluas ini, maka kamu harus radikal. Cari esensi, hakikatnya. Caranya gimana? Variabel-variabel ini kamu cermati satu-satu, mana yang dia harus ada. Misalnya ini kan tentang masjid. Mana yang kalau dia enggak ada status masjid itu dipertanyakan. Kalau dia ada, berarti status masjid terjamin. Atau kebalikannya, kalau dia enggak ada pun masih bisa disebut masjid. Itu namanya hakikat. Misalnya, kalau enggak ada bangunannya masih bisa disebut masjid enggak? Enggak, berarti dia esensial. Kalau enggak ada jamaahnya masih bisa disebut masjid enggak? Masih ya? Berarti dia enggak esensial. Kalau enggak ada takmirnya masih ya? Enggak penting takmir. Kalau enggak ada tempat sepedanya masih. Enggak ada sandal, enggak ada sajadah, nanti banyak variabelnya. Enggak ada imamnya masih disebut masjid enggak? Masih. Berarti hakikatnya masjid menurut kamu loh ya, cuma bangunannya. Sama, kamu melihat hakikatnya Indonesia itu apa ya, apa wilayahnya, apa itu, teliti semua variabelnya masuk. Itu yang disebut radikal. Ini kan mendalam, turut sampai kamu ketemu dasarnya bangunan. Meskipun bisa kamu sebut bangunan juga tidak penting, Pak. Di mana kita sujud itulah masjid. Jadi tidak ada hakikatnya masjid. Oke. Bukan kamu sendiri yang bilang jamaah tidak inti, imam tidak inti, lah kamu dewe sing nyimpulkan. Oke. Yo, silakan dibahas lagi. Yang ketiga kritis, kritis kayak tadi, proporsional, porsional. Yang ketiga konseptual, reflektif. Jadi akalnya harus operasi. Konsep-konsep. Oh, kalau kayak gini ini namanya kafir, kalau kayak gini namanya masih mukmin, kalau kayak gini cengengesan, kalau kayak gini serius, itu kan berpikir konseptual. Kamu harus punya konsep. Kalau nggak punya konsep, kamu bingung. Realitas itu penting, tapi realitas nggak akan bunyi kalau pikiranmu cair, nggak punya konsep, nggak punya, bingung kamu. Tuh. Kamu harus sudah punya konsep tentang kursi, tentang sepatu, tentang kelas, tentang itu kan konsep-konsep yang ada di kepalamu. Itu harus dipakai untuk analisis. Itu ciri pemikiran filosofi. Jadi filsafat tidak sekedar membunyikan realitas, tapi dia juga melakukan konseptualisasi. Yang kelima, koheren, konsisten. Koheren itu berpikirnya runtut, nyambung. Kalau konsisten itu berpikirnya tidak loncat-loncat, sama. Jadi orang berpikir filosofis itu harus jangan loncat-loncat. Jadi runtut itu sekuen. Jadi runtut itu saya ingin mengkaji masjid. Pertama-tama saya ingin neliti tentang definisinya masjid itu apa yang selama ini dipahami orang. Kemudian yang kedua saya ingin masjid dalam kitab-kitab kuning itu apa. Itu runtut, ada sekuennya, harus jelas. Dan itu berhubungan dengan sistematis metodis. Nggak boleh acak. Runtut dan sistematis. Jadi sekuennya jelas dan terstruktur. Dan yang paling akhir, ini yang agak susah ditanggung, adalah bebas sih, tapi kamu harus tanggung jawab. Yang berat itu tanggung jawab. Karena berpikir itu kamu harus berani menanggung segala resiko dari pikiranmu ketika sudah kamu ekspresikan. Bebas, berpikir itu pasti bebas. Tidak ada orang yang berpikir tidak bebas. Tidak ada satupun yang bisa menghalangi orang berpikir. Dicegah, dibatasi bisa, diatur bisa. Tapi tergantung masing-masing orang mau tidak dia diatur. Kalau saya mau bebas ya, meskipun mengekspresi pemikiran itu tidak bebas, tapi berpikir itu pasti bebas. Kalau tidak percaya coba aja, kamu ingin mikir apa aja boleh kok. Seandainya saya jadi presiden, gak ada orang yang bilang kamu makar gara-gara kamu mikir jadi presiden. Iya kan? kamu membayangkan saya pengen, meskipun yang jahat-jahat, yang jelek-jelek, yang itu kamu tidak bisa. Orang melarang pikiran, awas loh, jangan berpikiran kotor loh. Nah, kalau memang isinya pikiranmu kotor, ya kotor aja. Jangan membayangkan yang tidak-tidak. Tapi ya kalau mikirmu ya aneh-aneh, ya bayanganmu ya sing ora-ora tetap. Orang tidak bisa menghalangi cara memikir. Kalau tidak percaya, coba sendiri. Siapa yang bisa menghalangi kamu berpikir? Ekspresi dari pemikiranmu, baru orang bisa komplain, bisa marah, bisa menghalangi, bisa ini. Disitulah letaknya tanggung jawab. Jadi jangan takut. Apa bisa, Pak? Bebas berpikir? Bisa. Cuma bebas mengekspresikan pemikiran, itu yang kamu harus tanggung jawab. Karena tidak selalu bisa begitu. Kadang-kadang menurut kamu benar, tapi kalau kamu ngomongnya langsung hari ini, orang bisa marah. Nah, itu kamu harus tanggung jawab, karena kamu yang ngomong. Sebenarnya memang kamu omongkan. Tapi aktivitas mikirnya sendiri bebas. Jadi cirinya pemikiran filsafat itu bebas dan tanggung jawab. Kamu jangan marah. Loh, ini kan pikiran saya sendiri. Iya, tapi karena sudah kamu omongkan, maka kamu harus tanggung jawab dengan yang kamu omongkan. Bukan dengan yang kamu pikirkan, karena mikirnya kamu bebas. Ya, jadi radikal, komprehensif, kritis, reflektif, konseptual, koheren dan konsisten, sistematis dan metodis, yang terakhir bebas dan bertanggung jawab. Semua dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu, kalau kita ringkes jadi satu, bahasanya cuma satu, adalah akalmu harus sehat. Itu aja, akal sehat dan waras. Iyalah, sehat bahasa Indonesia itu benar, waras bahasa Jawa. Jadi akal sehat, bekalnya itu aja sebenarnya. Akalmu sering sakit oleh banyak pengaruh dari luar, oleh obsesimu, oleh nafsumu, oleh ambisimu, oleh fantasimu. Hati-hati. Apalagi yang namanya fantasi itu kan, itu sering merusak pikiranmu. Mikir sing aneh-aneh, membayangkan yang aneh-aneh, menghayalkan yang tidak perlu, tidak penting, menghabiskan waktu, itu yang sering. Membuka konten yang gak beres di internet, itu kan sebenarnya mikir aneh-aneh, mengotori pikiran. Ada yang masih rajin? Ya. Sudah diblokir ribuan situs, ya kamu masih lebih pintar. Masih nemu aja ya, gitu-gitu. Iya, kok bisa ya, pintar banget. Iya. Padahal, apa sih menariknya? Saya tidak tahu menariknya di mana. Yang jelas tidak menarik sih kan, mendorong, mendorong kamu berpikir yang tidak-tidak. Ya, dihindarilah. Itu bikin. Sebenarnya kamu bisa protes, wah itu kan alami, wah fitro, fitro apa? Ya kan? Bahwa kamu suka dengan yang itu gitu, iya. Tapi tidak semua yang kamu suka harus dituruti kan? Apalagi yang itu destruktif. Tidak harus jauh-jauh dengan agama. Dengan akal sehatmu sendiri dia destruktif. Kalau kamu rajin kayak gitu, saya lupa, secara kimiawi ada zat kimia tertentu dalam tubuhmu yang itu kalau dirangsang terus-menerus, kayak kamu yang kayak gitu itu, hasilnya kayak kamu narkoba, kopi, rokok, ketagihan. Kalau sudah ketagihan, gak enak kan ketagihan yang gitu itu. Apalagi kamu belum punya istri. Akhirnya yang terjadi kamu menghayal yang tidak-tidak, berpikir iseng ora-ora. Oh, kan? Kadang-kadang ada yang kebablasan kan, sama temennya sendiri, pelatihan, workshop. Ya kan? Kan gitu sekarang banyak. Mungkin baru dapat materi, wah saya dapat materi bagus nih. Gimana kalau kita bikin pelatihan? Ya, hati-hati lah. Jadi karena kuncinya di akal sehat. Kalau memang sudah mantap hatimu ingin berfilsafat, biarkan akalmu sehat, jangan dikontaminasi yang itu. Yo, gradasi lah kalau memang sudah sering gitu. Kalau selama ini seminggu 3 kali ya jadi sekali aja lah. Ya. Atau mulai sekarang saran saya, waktumu untuk internetan, Facebookan dan kawan-kawan kurangilah secara gradual. Coba aja. Nanti akan ada banyak aktivitas lain yang bisa kamu lakukan selain nongkrong dan mangku laptop. Karena biasanya kalau sudah gitu, karena memang dunia ada di pangkuanmu begitu pegang laptop. Hanya saja kamunya sendiri belum bisa melakukan filter terhadap dirimu sendiri untuk melakukan yang bermanfaat. Maka caranya ya sementara dihindar dulu. Kayak para sufi itu loh, ketika dia merasa tidak bisa lepas dari dunia, untuk sementara dihindari dulu dunianya. Kalau sudah keterikatan di batinnya dengan dunia sudah enggak dahsyat lagi, dia balik lagi hidup di tengah masyarakat tapi sama sekali tidak tertarik dengan dunia. Nah, caramu latihan juga gitu. Bukan berarti kamu enggak seneng perempuan, enggak seneng yang gitu-gitu. Karena kamu tidak mau terikat dengan yang enggak beres itu, kamu latih dirimu untuk tidak jadi terikat. Saya sering kan dikritik orang. Kadang-kadang kalau ada, apa kita kan normal, Pak. Kita kan itu. Justru karena kamu normal itu hindarilah. Kalau kamu kalau kamu enggak normal sih enggak apa-apa, kamu gitu-gitu. Karena kamu normal itu hati-hati hindari. Oke ya, cara berpikirnya dibalik gitu. Jangan mentang-mentang normal terus kamu lampiaskan sesudah hatimu. Oke, karena barang itu barang sakral. Kalau dibuka jadi gak menarik. Kalau dipamer-pamerkan terus jadi harus ditutup. Jadi pikiranmu juga gitu. Jangan diisi yang gitu-gitu. Kalau terlalu banyak konten itu, konten yang lain yang reflektif kritis gak masuk. Dan ini kan lebih dasar daripada ceramah kayak gini kan, kamu lebih mending nonton TV, nonton internet, mending-mending gitu kan. Karena memang di sini ada saraf-saraf tertentu yang mengarah ke situ. Makanya hati-hati, dibentuklah bebas dan bertanggung jawab. Kamu bebas tapi pertanggungjawaban itu enggak harus untuk orang lain tuh. Yo, kalau karena kita muslim itu pertanggungjawabannya juga ke atas. Kamu tak kasih energi, tak kasih kecerdasan, tak kasih tenaga waktu muda, kamu pakai apa? Dari 100% kira-kira yang paling banyak alokasinya untuk apa? Itu kamu besok ditanya. Ngenetnya berapa persen? Ngobrolnya berapa persen? Nongkrongnya berapa persen? Baca buku sama ngangkring kira-kira lama mana? Itu nanti ya, tanggung jawab kamu kan? Karena enggak, kamu ini dapat fasilitas. Yo, enggak setiap orang kan bisa menikmati fasilitas kayak kamu bisa kuliah. Jadi elit enggak kerja tapi dikirimi uang terus dan dianggap kelompok intelek. Ini kan luar biasa. Padahal kamu di sini cuma nongkrong sama gitaran kan, tapi kalau kamu pulang kan merasa ini loh mahasiswa elit intelektual Indonesia kan, kamu merasa gitu. Padahal seminggu sekali megang buku enggak mesti. Maka anugerah itu harus kamu manfaatkan sebaik-baiknya. Oke. Bagian pertama provokasi filsafatnya saya kira sudah. Nanti kalau masih ada sesi kita masuk ke bagian kedua yang agak teknis. Ada pertanyaan? Iyalah, karena kalau saya ngomong sendiri kan enaknya kamu. Saya yang capek. Silakan. Pertanyaan, komplain, usulan boleh untuk saya, boleh untuk panitia. Biar saya enggak ngomong sendiri. Oke, enggak ada. Ini bukan ceramah di masjid lo ya. Ini dialog lo. Saya mau sebenarnya kalau tadi berbicara itu pikiran kita harus tidak kotori. Kalau saya katakan itu fantasi, ambisi, ada yang perlu kita sebagai generasi muda, ya. Ini kan generasi muda hari ini kenapa tidak berkarakter, kenapa ada kata-kata galau dan sebagainya, itu karena saya melihat generasi muda ini tidak bisa bertahan melawan itu semua, melawan pengotoran pikiran yang tanpa sadar, dan itu secara naluri itu kontrol secara alam bawah sadar. saya melihat seperti media itu sangat bebas karena masuknya insting bawah sadar. Itu yang menarik di situ. Nah, bagaimana? Nah, kalau saya bertanya, bagaimana tips kalau kritik ya? Menurut saya tips itu terlalu apokritik. Ini ada suatu instan atau sesuatu yang bersifat instan atau sistematis. Karena jujur saja, saya mengamati mahasiswa sekarang, kalau saya di psikologi mengamati mahasiswa sekarang itu mikirnya itu males itu. Mikir aja males, apalagi kalau apa itu kalau diajak apa-apa itu mikir aja males. Mikir itu kan yang bebas yang kayak gitu, mikir aja udah males ya. Ini karena rusak oleh fantasi dan sebagainya. Ini bagaimana? Oke, ya. Ya, alhamdulillah kamu sudah siap untuk tobat. Oh iya, pertama-tama langkah perjuangan paling awal yang paling penting adalah sadarilah. Itu aja sudah luar biasa. Orang Indonesia kenapa krisisnya nggak selesai-selesai? Nggak banyak orang sadar. Kamu sadar dulu itu sudah 50% dari perjuangannya. Tapi terus jangan berhenti di sadar. Harus ada upaya. Setiap orang punya strategi sendiri-sendiri kok. Rancang aja sesuai kamu. Versimu. Saya gak harus nasehatin ini baik loh, ini buruk. Kamu referensimu itu lengkap sudah di kepala. Kamu sudah hidup 20-an tahun lebih itu pasti di kepalamu sudah. Ini baik, ini buruk itu lengkap. Apalagi kalau akalmu sehat itu kamu sudah ngerti mana yang boleh atau tidak boleh. Dan kamu tidak harus capek-capek, ini dalili apa, Qur'ani apa, tidak. Akalmu sehat aja kamu sudah ngerti kok, ini enggak boleh, ini enggak layak, ini enggak sopan, ini enggak pas, itu harus ngerti dewe. Pikiran itu habit. Biasa, diingat-ingat ini kuncinya. Pikiranmu itu, kalau kamu biasakan dengan yang baik-baik, yang semangat-semangat, yang positif-positif, hasilnya akan positif. Tapi kalau kamu biasakan dengan yang negatif-negatif, yang jelek-jelek, hasilnya akan jelek. Latihlah, biasakan dia dengan yang baik-baik. Biasakan dia dengan yang maju-maju, yang progres-progres. Jangan biasakan dengan yang destruktif. Itu paling gampang ya kayak tadi, ketika kamu rajin surfing yang jelek-jelek, pikiranmu akan terbiasa. Dan dia akan memproduksi sendiri justifikasi-justifikasi. Pembenaran-pembenaran yang semula jelek, bisa jadi lama-lama terus jadi baik. Jadi biasa awalnya terus naik lagi jadi baik. Awalnya kamu agak, gimana ya kok nonton gambar kayak gini. Terus lama-lama, kelihatan lagi. Kelihatan lagi lama-lama. Ada yang lain gak? Dan terbiasa sudah pikiranmu. Kemudian dia akan memproduksi justifikasi-justifikasi. Enggak apa-apa, cuma lihat kok. Lebih dahsyat orang yang melakukan, yang selingkuh, yang anu itu. Saya kan cuma lihat gini. Enggak apa-apa. Cuma lihat aja kok, enggak melakukan sendiri. Dosa ya dosa kecil. Kayak gini, dibandingkan yang korupsi enggak ada apa-apanya, apa sih gini. Dia akan memproduksi justifikasi-justifikasi. Ini hak asasi kok, saya lihat kayak gini kan urus-urusanku sendiri. Nanti akan gitu juga. Misalnya kamu yang sama pacarmu rajin belajar bersama sampai jam 12 malam di kamar. Itu awalnya kamu akan takut luar biasa, mungkin bingung. Tapi lama-lama akan ada pembiasaan-pembiasaan dan akan dia akan memproduksi justifikasi sendiri. Allah sama pacar-pacarku sendiri, suka sama suka, gak ada paksaan. Kalau ada resiko kan tak tanggung-tanggung sendiri, ngapain sih orang-orang itu rewel. Kan mesti gitu. Dan lama-lama kamu terbiasa dan pembiasaan. Maka sebelum terlanjur, biasakanlah akalmu dengan yang sehat-sehat, yang baik-baik, yang benar-benar. TV juga begitu. Kalau kamu merasa tidak, kamu merasa lemah dan sangat mudah terpengaruh, iya, ganti aja channelnya. Kamu gak usah nonton yang gitu-gitu, nonton aja SpongeBob apa nonton. Iya kan? Jadi, atau kalau nonton TV ya tontonlah biasa-biasa aja. Anggap aja nonton film. Kalau nonton film kan gitu kan. Waktu nonton aktornya nangis, kamu ikut nangis sedih. Tapi habis nonton film kan biasa lagi. Sudahlah, oh, cuma film. Jadi kalau kamu nonton TV, anggap aja itu acting. Enggak tenangan. Coba aja. Di TV itu debat mati-matian kayak mau pukul-pukulan, begitu acara ditutup ketawa-ketawa salaman. Sementara kamu yang lihat tadi masih marah, masih. Iya kan? Iya. Begitu ya, kita akhiri acara sekian terus salam-salaman, sementara kamu masih kurang ajar, masih gitu. Dia sudah salaman ketawa-ketawa. Maka anggap aja itu acting, gitu aja. Gak usah dimasukkan lagi. Kamu cari sendiri kebenaranmu, kebijaksanaan versimu. Jangan takut. Jadi karena kamu tanggung jawab sendiri nanti, jangan mau gampang dipengaruhi orang. Kalau kamu gak butuh filsafat, gak harus ikut ngaji filsafat. Jangan mau dipengaruhi sama panitianya. Karena kamu yang ngerti butuhmu apa untuk hidupmu. Gitu loh. Refleksi. Makanya bagian pertama bagi saya penting untuk menggugah kamu. Kamu itu harus hidup mandiri, bertanggung jawab, mau berpikir reflektif, jangan hidup asal-asalan. Kuncinya kan di situ. Maka paling awal tadi saya bilang, setiap orang harus jadi filosof, meskipun tidak harus setiap orang jadi ahli filsafat. Nanti siang kamu belajar filsafat barat, mungkin sorenya belajar filsafat Islam, tidak apa-apa, itu referensi-referensi bahan kamu untuk berfilsafat, untuk memfilsafati hidupmu, untuk merefleksikan, untuk menguji hidupmu. Cari referensi sebanyak-banyaknya. Mungkin kamu punya keterbatasan, tapi tokoh-tokoh besar bisa ngasih kamu referensi yang lebih bagus. Caranya gitu. Jadi meskipun tidak harus kamu kuasai, seperti saya bilang tadi, yang wajib menguasai hanya mahasiswa filsafat. Kalau kamu, agama hanya nyuruh kamu muhasabah, tafakkur. Makanya ayat-ayat yang nyindir kamu, nafala ta'kilun, nafala ta'tafakarun, nafala ta'tafakarun, itu kan buahnya. Itu sebenarnya maunya nyuruh kamu berfilsafat, nyuruh kamu membijaksanai hidupmu. Oke, jadi mulai hari ini tadi, siapkan dirimu untuk bertanding di arena hidup yang serius. Jangan sampai kamu sadar untuk serius itu nanti setelah menikah. Iya, orang itu biasanya sadar untuk hidup serius setelah menikah. Itu pun biasanya kesadaran ekonomis. Iya, kesadaran untuk cari uang. Untuk membangun kesadaran yang lebih tinggi dari itu harus sekarang. Karena kalau kamu nunggu besok setelah nikah, apalagi punya anak, agak berat. Maka yosh, mulai sekarang dibangun lagi. Aku ini ingin mencetak diriku dengan profil yang kayak gimana. Itu mulai kamu rancang sekarang. Jadi seandainya besok ada pelatihan lagi filsafat, acaranya jangan lagi ceramah, tapi workshop. Pelatihan evaluasi diri, tapi yang filosofis. Oh, itu lebih menarik. Jadi bisa sampai malam, bisa itu. Jadi biar enggak cuma model halaqah untuk muhasabah itu, model filsafat juga bisa. Ada halaqahnya sendiri tapi yang filosofis. Jadi kalau yang halaqah-halaqah teman-teman yang di sana itu kan teologis. Teologis itu bagus, ada agama. Sekali-sekali basisnya adalah akal sehat. Karena sekeliling kita itu banyak sekali yang enggak masuk akal sehat. Tapi kamu enggak sadar karena dianggap wis biasa ngono. Coba aja. Banyak sekali yang enggak masuk akal sehat. Kadang-kadang ada tulisan dilarang parkir di sini, tapi di bawahnya sepeda banyak sekali. Ini jajannya gimana mikirnya orang-orang? Ada yang ya banyak lah, yang tidak sehat, tidak sehat itu banyak. Tapi tiap hari kamu lakukan karena nganggapnya ya wis biasa imun. Maka mulai sekarang cerdasi hidupmu. Ada pertanyaan lagi? Apa dilanjutkan? Saya jam lagi ya, jangan lama-lama. Yalah. Nanti kalau terlalu banyak penuh di sini, harus kamu sisakan untuk nanti sore dan nanti siang. Karena justru mungkin yang sore dan siang kamu butuh space lebih banyak. Karena teorinya mesti banyak. Saya menghindari ngomong banyak teori. Karena begitu saya ngomong banyak teori, kamu akan ngantuk. Jangankan yang teori, khutbah Jumat 10 menit kamu sudah. Kan? Apalagi filsafat sehari lagi, wah dahsyat itu. Oke. Nah, sekarang ini yang agak konsep. Filsafat itu secara umum yang dibahas tiga. Ada realitas, ada nilai, ada pengetahuan dan kebenaran. Realitas itu kenyataan sehari-hari. Kalau nilai itu isinya dua, ada nilai keindahan, ada nilai kebaikan. Nilai keindahan itu estetika, nilai kebaikan itu etika. Kalau ontologi, metafisika, ngomong realitas itu biasanya isinya tiga. Yang pertama teologi, membahas tentang Tuhan. Yang kedua kosmologi, membahas tentang alam. Yang ketiga antropologi, membahas tentang manusia. Itu yang ontologi, Tuhan, alam, manusia. Kalau yang aksiologi nilai itu etika, estetika. Kita akan dapat contoh-contoh teori, contoh-contoh konsep tentang teologi, tentang kosmologi, tentang antropologi di nanti siang dan nanti sore. Teologi itu mungkin akan banyak diwakili di filsafat Islam. Kosmologi dan antropologi, kalau kosmologi itu kebanyakan filsafat barat periode awal, kalau antropologi itu filsafat barat modern. Nah, nanti dapatnya nanti siang, gak harus saya jelaskan. Kalau nilai, etika, estetika. Etika itu nilai baik buruk, estetika itu nilai indah dan tidak indah. Sebenarnya ada tiga. Di atasnya etika itu orang biasa menyebut logika. Logika itu nilai kebenaran. Kenapa tidak saya sebut? Karena biasanya logika diletakkan tersendiri jadi contoh filsafat. Enggak, seandainya kamu mau masuk, sebenarnya dia juga nilai, cuma nilai kebenaran. Jadi dalam hidupmu kamu harus ngerti levelnya nilai. Ada level kebenaran, ada level kebaikan, ada level estetik. Nilai, biar kamu ngerti sebelah sedikit. Kalau kebenaran itu sifatnya universal, dimanapun, kapanpun, siapapun akan setuju, harus ikut itu. Itu kebenaran. Makanya logika ilmunya, asumsi-asumsinya eksak, pasti 1 tambah 1, 2. Itu kebenaran. Di bawahnya kebenaran itu nilai kebaikan. Kebaikan itu sifatnya konvensional. Konvensional itu kesepakatan, hasil konvensi. Baik di lokal ini tidak selalu baik di lokal sana. Itu nilai kebaikan. Kuliah pakai celana pendek itu di Indonesia tidak baik, tidak sopan. Tapi di luar negeri tidak apa-apa. Kalau kamu lihat di kampus di luar, apalagi pas musim panas, itu kan pakai celana pendek, pakai tank top, pakai tidak apa-apa kalau di kampus. Sayangnya di sini nggak gitu. Ya, kalau di sini kuliahnya nggak kenal musim, entah musim hujan atau musim panas. Iya, pokoknya harus pakai celana, pakai sepatu, pakai itu. Tapi kalau di luar enggak. Dan itu nilai, harus memang derajatnya di bawah kebenaran. Kalau kamu uji secara logis, secara rasional mungkin enggak nyambung. Apa sih Pak hubungannya kuliah sama sepatu? Abot, kamu nyari argumennya susah. Karena memang levelnya bukan level kebenaran logis. Levelnya dia level kebaikan yang sifatnya konvensional, hasil kesepakatan. Disepakati bahwa kalau di sini itu kuliah yang sopan, yang dianggap baik. Makanya kodenya bukan kode logis namanya, kalau di kampung namanya kode etik. Karena dia memang etika. Jangan kamu tanyakan argumen rasionalnya. Apa pak hubungannya mikir sama sepatu itu? Apa kalau nggak pakai sepatu saya nggak bisa mikir? Kamu kan sering komplain gitu. Iya, levelnya bukan level itu. Aturan itu kode etik, etika itu kebaikan. Hubungannya bukan salah benar, tapi baik atau tidak baik. Kan itu nilai. Yang terakhir nilai estetik keindahan. Ini lebih kecil lagi dari etik karena levelnya subjektif. Yang konvensional tadi namanya intersubjektif. Disepakati oleh antar subjek. Nah, yang estetik ini namanya subjektif. Setiap kepala, setiap orang idenya masing-masing itu estetik. Saya merasa kalau orang rambutnya panjang itu cakep. Yang perempuan bukan yang laki. Itu saya versiku. Mungkin kamu yang lain beda, gitu loh. Botak itu seksi misalnya. Itu versi individual. Karena botak atau tidak itu kan urusan estetik. Kalau urusan estetik, orang bisa ya, bisa enggak, suka-suka. Saya suka laptop warna pink. Ayo suka-suka dia. Ada yang bilang saya suka dangdut. Oh, sementara yang ala opo dangdut musik kayak gitu. Kan lebih enak campur sari. Loh, itu selera kamu enggak bisa menggugat. Kamu enggak bisa bikin simposium internasional enak mana dangdut. Gak akan ketemu jawabannya. Karena itu urusan sangat subjektif. Masing-masing kepala, masing-masing orang punya persepsi sendiri-sendiri. Level ketiga. Jadi kalau kamu diskusi tentang apapun, pertama-tama lihat level nilainya. Ini ngomong benar salah, apa ngomong baik tidak baik, apa ngomong pantas tidak pantas, indah tidak indah. Itu aja. Kamu dikasih minum teh, enggak dikasih, tutup. Sementara ini dikasih tutup. Itu kira-kira levelnya kebenaran, kebaikan atau keindahan? Kebaikan. Kenapa bukan kebenaran? Kalau saya argumennya gini, harusnya semua dikasih tutup. Kan ini lama, nanti jangan-jangan ada laler, ada apa masuk. Nah, ditutup dulu biar gak kena kuman-kuman. Kalau saya argumennya gini, kebaikan, kebenaran atau keindahan? Kebaikan. Oke, maka nanti pulang dari sini carilah buku yang judulnya Filsafat Nilai. Karena orang sering gitu, sering gak bisa. Kalau itu kesepakatan, lihatlah konteksnya. Kalau itu kebenaran, lihatlah konsepnya. Kalau itu keindahan, lihatlah siapa yang ngomong. Itu aja kuncinya. Jadi kalau ini tema tentang benar salah, yo konsepnya dulu, teorinya apa yang dipakai, settingnya oke. Sementara kalau itu kebaikan, lihat di mana dan kapan ini diomongkan. Kalau itu konteks estetik, keindahan, siapa yang ngomong, siapa yang memahami. Itu pahami. Yang terakhir ngomong tentang jalannya, prosedurnya. Prosedur berpikirnya. Itu cabangnya namanya epistemologi. Gimana caramu sampai pada kesimpulan dan apa ukuran benar salahnya. Itu namanya epistemologi. Ngomong tentang benar salah. Jadi dari ngomong realitas berarti ngomong tentang Tuhan, alam, manusia. Tema Tuhan, alam, manusia itu bisa kamu lihat di tiga level. Ada level kebenaran, ada level kebaikan, ada level keindahan. Dan caramu untuk membahas dan ukuran benar salahnya apa, itu ada di epistemologi. Filsafat secara umum itu isinya. Jadi ada objek ontologisnya. Nah, disebut aksiologi karena hubungannya biasanya dengan aksi, dengan praktek, praktek kebenaran, praktek kebaikan, praktek keindahan, dan yang terakhir caranya, cara mikirnya, mana salah, mana benar, ukurannya benar apa, ukurannya salah apa. Andainya kamu disuruh analisis, ngaji filsafat ini dengan ceramah di masjid teman-teman HTI, itu kira-kira enaknya dibahas level kebenaran, level kebaikan, atau level keindahan? Yeah. Kebaikan, keindahan, atau kebenaran. Kira-kira kalau level keindahan, kamu mau bahas apanya? Ayo. Yeah. Keindahan itu kan etis atau tidak etis? Apakah memang sudah etis? Misalnya yang sana di masjid duduk bareng sementara kamu di kelas, seperti kelas kayak gini, itu etis atau enggak? Atau memang apa memang sudah pas harus begitu, yang filsafat sekuler di luar masjid sementara yang itu level kedua etika kan? Urusan benar salah susah, tapi etika bisa dibahas. Atau indah tidak indah, oh itu nanti bisa lagi, mana yang lebih indah, duduk kayak gini apa lezat kayak itu. Oke, ya ini tadi sudah tak bilang kan, orang biasanya kadang-kadang sosial politik dimasukkan ke aksiologi, tapi saya cenderung tidak memasukkan sosial politik level aksiologi. Kenapa? Karena sosial politik juga harus dilihat levelnya. Apakah itu level baik tidak baik, atau level benar salah, atau level indah tidak indah. Meskipun nanti di buku-buku tertentu disebut sosial dan politik itu masuk aksiologi. Di luar tiga ini ada namanya filsafat khusus. Filsafat khusus itu berarti cara berpikir filsafat untuk menggarap wilayah-wilayah tertentu. Maka ada namanya filsafat agama, filsafat politik, filsafat budaya, filsafat uang. Bahkan ada filsafat seks, ada banyak filsafat-filsafat itu. Itu berarti apa? Nalar filsafat yang tadi saya sebut di awal untuk memahami wilayah-wilayah tertentu. Kalau ini kan secara umum. Jadi yang secara umum ini ketika objeknya spesifik dan khusus, nanti akan melahirkan filsafat yang khusus. Kalau objeknya khusus agama, akan lahir filsafat agama. Kalau objeknya khusus ajaran-ajaran Islam, akan lahir filsafat Islam. Kalau objeknya khusus tentang aktivitas manusia, akan lahir filsafat budaya dan seterusnya. Bahkan ada filsafat tanah, ada filsafat uang, ada banyak kan kalau melihat di buku-buku itu. Jadi filsafat khusus. Yo, nanti kamu cari di buku-buku. Ini enggak perlu saya jelaskan biar kamu enggak pening. Intinya ada dua model filsafat itu, ada konstruktif filosofi, ada critical filosofi. Konstruktif filosofi itu isinya bikin teori, bikin konsep, bikin argumen, menjawab pertanyaan. Kalau critical filosofi itu kebalikannya, bukan menjawab pertanyaan, tapi mempertanyakan jawaban. Jadi ini kayak beda tadi. Tugasnya filsafat kan ada constructing argument sama criticizing. Yang constructing argument itu namanya constructive philosophy, yang criticizing critical philosophy. Constructive philosophy, kalau kamu nanti belajar filsafat barat modern, filsafat barat klasik, termasuk filsafat Islam, itu kebanyakan isinya constructive philosophy. bikin teori, bikin konsep. Sementara nanti kalau kalian belajar filsafat kontemporer, pasca modern, kebanyakan isinya critical philosophy, mengkritisi teori lama, konsep lama, cara berpikir lama. Kritis. Artinya, tadi kan saya ngomong awal sampai akhir itu prosedurnya. Sekarang yang terakhir, saya ingin ngomong tentang alatnya. Ada pertanyaan? Saya belakang agak cepat ya, karena tak shortcut sampai setengah jam. Pokoknya yang penting misi saya pagi ini adalah kamu semangat atau paling tidak paham apa yang dimaui oleh filsafat. Itu aja. Kalau sudah kamu paham apa yang diinginkan oleh filsafat, apalagi kamu siap untuk tadi jadi filosof secara individual, berarti pagi ini saya sukses. Ya. Oke. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Orang dalam tradisi filsafat, khususnya filsafat klasik, di awal saya bilang bahwa alat utamanya filsafat itu logos. Saya simpulkan simpel, pokoknya pertama simpulkan aja logos itu berpikir rasional. Logos itu definisinya secara umum biasanya bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai akal budi. Akal budi itu tidak cuma akal, tapi ada budinya. Jadi tidak rasional ansih. Makanya para filosof muslim jarang yang pakai istilah aklun. Aklun itu hanya untuk bahas akal saja. Tapi sebagai alat filsafat biasanya disebut intelek. Bahasa Arabnya biasanya pakai kuwatul akli, daya nalar. Dan daya nalar itu tidak cuma akal yang dipakai. Makanya alatnya filsafat untuk dia bisa komprehensif dan radikal, kalau cuma pakai akal aja tidak bisa. Harus melibatkan 6 variabel itu. Selama ini dalam pendidikanmu, kamu hanya kenal 2 dari 6, yaitu panca indera sama akal. Panca indera kamu peroleh dari pengalamanmu hidup sehari-hari, akal kamu peroleh dari sekolah. Hanya itu aja. Itu yang menurut saya agak tragis. Kenapa? Kamu punya 6, hanya dipakai 2. Akhirnya yang 4 tumpul. Sementara untuk memahami realitas, kalau cuma pakai 2, kamu akan pontang-panting. Banyak fakta, banyak peristiwa, banyak realitas yang itu kalau pakai akal aja enggak bisa, pakai indra aja enggak bisa. Kadang harus pakai nurani, kadang pakai naluri, kadang harus imajinasi. Begitu imajinasimu lemah, kamu pontang-panting dalam agama. Agamamu akan positivistik. Maka intelekmu harus diasah. Mengasah intelek itu bukan mengasah akal, tapi mengasah akal budi. Jadi oleh bahasa Indonesia ditambahi budi. Dan orang Indonesia kan jaya di budi tapi lemah di akal. Iya kan, selalu gitu. Makanya ketika kamu SD kan bukunya ini budi. Iya, gak ada ini akal. Jadi ini budi. Karena kita rata-rata orang timur kan memang kuat di budi. Meskipun kemudian merasa, loh kok kita kalah sama barat, kita harus niru barat dong, kita harus ikut peradaban yang sudah maju. Akhirnya kamu belajar pakai akal dan panca indera. Sehingga di sekolah-sekolah yang diajarkan itu cara mengelola panca indera dan akal. Sementara khazanahmu sendiri yang timur tidak diasah. lama-lama kamu kehilangan kepekaan di empat bidang itu. Secanggih-canggihnya akal dan panca indramu, bikin Borobudur mentang-panting. Karena konstruksinya tidak cuma melibatkan akal dan panca indera. Ada imajinasi, intuisi, naluri, bermain di sana semuanya. Bisa jadi besar seperti itu. Itu yang bagi saya kayak-kayak gini harus kenal kamu. Jarang kamu di kelas dikasih, ayo kita latihan mengasah intuisi, itu jarang. Mau bikin latihan sendiri aja, gimana nalurimu jadi tajam itu susah. Maka kalau memang di kelas gak bisa, kamu belajar sendiri atau sama teman untuk mengasah empat yang lain. Panca indera insya Allah kamu gak perlu belajar, bisa lah. Melihat, mendengar, mencium. Mencium itu mulut apa hidung? Nah, panca indera itu kan itu kan, mendengar, melihat, meraba, mencium, sama merasa. Mendengar pakai mata, oh pakai telinga, melihat pakai mata, mencium pakai. Mencium pakai itu. Membau lah, jangan mencium. Kalau mencium pikiranmu mesti aneh. Ya, karena sudah tak bilang tadi, separuh yang di sini. Iya. Kontennya itu. Jangan kan ya, kamu kan selalu update terbaru. Yang lama tidak dibuang. Jangan-jangan Ari Luna Maya masih ada di sini. Iya. Enggak, kamu buang-buang, disimpan terus di sini. Oke. Mendaya gunakan panca indera dalam pengalaman sehari-hari, simple, kamu pasti sudah. Karena kamu gak perlu belajar serius. Meskipun panca indera adalah sumber sains modern. Sains itu sumbernya pengalaman empiris, panca indera. Sains tidak bisa mengurusi barang-barang gaib yang tidak kelihatan. Ya kan? Kamu tidak bisa mengukur kira-kira berat badannya jin itu berapa, tidak bisa. Karena panca indramu tidak nyampe ke sana. Hati-hati, panca indera gampang keliru. Panca indera itu mudah tertipu. Itu yang dikritik oleh Ghazali. Kamu gampang makainya, tidak perlu belajar, tapi dia gampang tertipu. Kamu dengar radio, penyiar radio itu suaranya enak sekali. Begitu kamu lihat orangnya, aduh. Ya kan? Tertipu kamu. Kamu bayangkan itu orangnya mesti cakep luar biasa. Suaranya lembut kayak gitu. Tapi ketemu orangnya gitu. Panca indera meraba juga gitu kan. Habis tanganmu diletakkan di air panas, letakkan di air dingin. Air dingin itu akan terasa hangat. Tertipu lagi. Perasa apalagi. Habis minum manis-manis, nanti makan yang pahit juga rasanya agak manis. Penciuman juga begitu. Kamu sering tertipu dengan penciuman. Iya, di antara panca indera yang paling rumit itu penciuman. Mencerna barang yang kamu cium itu agak berat. Jadi yang canggih penciuman biasanya binatang. Kalau manusia itu gampang tertipu gara-gara penciuman. Ya mungkin kamu banyak tahu. Enak ya baunya, apa itu dilihat, wala. Ternyata baunya itu toh. Oh, ternyata coba aja penciumanmu susah. Sekali-sekali latihan penciuman. Selama ini penciumanmu hanya terlatih untuk yang tajam, bau tajam. Bau tidak tajam enggak bisa. Kalau binatang itu sangat tajam penciumannya. Ada apa datang, bukan apa baunya, apa datang dia paham, itu penciuman. Dia bisa dengan penciumannya, ini yang datang besar sekali, ini yang datang sekitar sekian kilo, ini yang datang ringan, ini yang datang makananku, ini yang, itu binatang bisa. Kalau manusia enggak bisa, kalau belum melihat. Yang paling apa overload kamu pakai itu biasanya mata. Matamu. Itu sumbernya barang gak beres kebanyakan mata dalam hidupmu. Nah, karena panca indera banyak lemah, maka yang sering membantu panca indera adalah akal. tadi tanganmu habis panas terus dingin jadi anget, itu kan yang bisa onda. Ini sebenarnya enggak anget sih, agak dingin cuma karena habis. Itu kan akal yang bisa kayak gitu. Akalmu sangat membantu. Kalau kayak kamu dengar suaranya penyiar tadi kan, akalmu kan terus enggak mesti deh suaranya enak, kadang-kadang orangnya biasa aja juga banyak. Itu kan akal yang gitu, yang menyimpulkan kayak gitu akal. Akal banyak membantu. Hidupmu banyak disetir oleh dua ini. Mata pelajaran di sekolah, di kampus itu isinya mendaya gunakan akal dan panca indera. Agama pun mau di akal dan di panca indera, sehingga lahirnya teologi. Kalau agama, fisika, matematika, biologi, semua akal dan panca indera. Cuma hidup dengan mengandalkan akal dan panca indera tidak cukup. Kamu butuh nurani. Nurani itu kebanyakan untuk memahami aspek etis tadi, etika. Nurani, kamu punya nurani itu belajarnya, mengasahnya di tengah masyarakat. Gak bisa kamu berpikir refleksi baca buku untuk menumbuhkan kepekaan nurani. Nurani itu benar salahnya etis, sifatnya sifatnya di tengah masyarakat. Kalau kamu nyampe di perempatan Gejayan itu, misalnya ada anak kecil minta-minta, itu kamu kasih apa enggak, itu biasanya alatnya nurani. Kan enggak tega, enggak dikasih uang, paling dikasih 500 aja sudah senang. Dikasih 1000 aja sudah jingkrak-jingkrak, udah kasih aja. Itu nurani yang gini. Kalau akal enggak, kalau akal itu mungkin bilangnya, alah, dia bukan adikku, bukan anakku, bukan anak ngapol, dikasih-kasih. Secara rasional kamu memang enggak harus ngasih. Tasrifin, kamu kenal tasrifin? Tasrifin itu, kalau kamu membacanya secara rasional, kamu enggak perlu kok repot-repot mikir tasrifin. Yo, biar diurusi bapaknya, bapaknya yang bikin punya anak ditinggal. Ya kan, rasionalnya gitu. Yo, urusannya SBY, pemerintah, ngapain, saya juga susah, gak ada mikir. Akal. Tapi nurani mungkin gak mengizinkan kayak gitu. Maka nuranimu harus hidup, biar bagus secara sosial. Kalau nuranimu tidak terasa, hidupmu akan kering. Biasanya sama masyarakat gak terlalu disenengi. Kalau kamu sering nonton sinetron apa? Tukang bubur naik haji itu. Coba dilihat antagonisnya, siapa? Haji. Haji Muhyiddin. Kamu sering nonton, mesti apa itu? Argumen-argumennya aja perhatikan Haji Muhyiddin. Itu argumen yang masuk akal. Dalam arti, ya masuk akal aja. Akal sehat bisa kok menerima cara berpikir kayak gitu. Cuma secara nurani, enggak. Masa sih kita setega itu? Masa sih kita kayak gitu loh. Itu nurani yang bilang. Kamu misalnya ada pelatihan di sini mulai pagi sampai sore dan panitianya tidak ngasih makan. Oh, itu secara rasional mungkin panitianya mikirnya, bayarnya berapa? Oh, enggak nyampe. Oh, rasional. Cuma kalau anaknya orang disuruh duduk mulai pagi sampai sore, secara nurani. Iya, dikasih makan kan tegel. Oke, makanya nanti sama panitia, kamu akan dikasih sesi setengah jam untuk cari makan sendiri. Dan sudah dialokasikan. Oke. Okay. Ya. Soalnya mau masjid. Ya. Pokoknya kalau nggak dikasih perlu dipertanyakan nuraninya. Oke, okay. Yang keempat, naluri. Naluri itu insting. Tidak cuma kamu, hewan itu juga punya insting. Naluri itu kamu gak perlu belajar, sudah punya. Bedanya ada yang diasah dan dipertajam, ada yang dicuekin. Kamu gak pernah belajar, tapi secara naluri kamu yang cowok suka sama cewek. Kamu gak perlu kursus, gak perlu short course untuk bikin kamu suka sama perempuan. Otomatis kamu suka. Ibu itu otomatis suka, sayang sama anaknya. Itu naluri. Tidak perlu belajar kok. Meskipun kamu zaman belum punya anak, ya, ndak karu-karuan hidupmu, pontang-panting wis pokoke rumah kali ora karu-karuan. Tapi begitu punya anak kok bisa sayang sama anaknya? Itu naluri. Perampok yang sadis sesadis apapun itu biasanya kalau pulang ketemu istri anaknya dia ketawa-ketawa, kalau anaknya kecil ikut nyuapin itu sayang sekali sama anaknya. Itu naluri. Bahkan jangan-jangan merampoknya itu karena nalurinya untuk ngasih makan keluarganya. Itu naluri ya. Enggak perlu dipelajari, otomatis. Justru kalau diingkari, orang kalau bahasanya kalimat itu terasing dari dirinya sendiri. Nalurimu menuntut A tapi kamu enggak mau, ingin B. Kamu sebenarnya suka sama cewek tapi kamu enggak mau. Ya, maksudnya enggak mau itu karena saya mau kuliah dulu, pokoknya enggak mau pacaran ya sih. Itu ya. Jadi kalau kamu dengan kenapa kamu enggak pacaran kok? Saya mau kuliah dulu. Pacu nera payu. Mulai alasan ya, pacu nera payu alasan ya. Ingin kuliah yang serius. Itu naluri. Jadi saya sering bilang kalau ada mahasiswa, kalau kamu sudah jatuh cinta, jangan ditahan, malah potang-panting kuliahmu. Kalau belum enggak apa-apa, kamu enggak usah mikir cewek. Tapi kalau sudah seneng cewek dan kamu tahan-tahan, kuliahmu lebih seret. Karena energimu habis buat ngempet. Iya. Daripada kamu ngempet susah-susah sampai kamu berkeringat ngempet, kan mending kamu tembak aja kalau ditolak karuannya. Cari yang lain gitu. Iya. Ya, sedih-sedih lah nyanyi nanti 2-3 hari selesai. Naluri, insting. Ada yang bilang agama itu naluri juga. Orang dibiarin, gak usah dikasih Quran, gak usah dikasih. Secara naluri dia akan menuntut sesuatu yang lebih tinggi dari itu. Maka sepanjang sejarahnya manusia tidak pernah manusia itu tidak punya Tuhan dengan versinya masing-masing. Sejak zaman primitif cara beribadahnya beda-beda, Tuhan yang disembah juga versi-versi lah. Tapi yang jelas karena memang secara naluriah orang butuh Tuhan, itu naluri. Ya tadi bedanya banyak orang yang ini tidak diasah sehingga tidak peka. Ada ibu yang bunuh anaknya sekarang kan banyak kayak gitu. Itu berarti apa? Dia mematikan sendiri naluri, dia sendiri akan tersiksa. Karena secara naluriah ada tuntutan dia untuk sayang pada anaknya. Mungkin secara sosial ekonomi terpaksa sehingga dia marah. Begitu dia anaknya disiksa pasti dia menyesal. Ada naluri. Naluri pun alat untuk memahami sesuatu. Kalau pakai akal mungkin gak nyambung. Apa ini? Sudah punya anak dibesarkan susah-susah, anaknya nakal juga masih disayang aja. Ya karena memang itu naluri ya. Agama juga begitu. Kepekaanmu terhadap agama harus kamu perjuangkan. Jangan sampai hilang, karena begitu hilang nanti akan ada keterasingan dalam dirimu. Kamu mungkin akan cari Tuhan yang lain secara tidak sadar. Sehingga ada tesis yang bilang orang ateis sekalipun kalau kamu cermati dalam hidupnya pasti ada yang dia posisikan sebagai Tuhannya. Paling tidak pemikirannya sendiri. Karena tuntutan jiwa untuk punya keterikatan dengan sesuatu. Yang kelima, intuisi. Intuisi ini biasanya pengetahuan intuitif itu pengetahuan langsung. Nanti bahaslah di filsafat Islam ada namanya knowledge by acquaintance. Ada yang menerjemahkan ilmu huduri. Itu salah satu contoh pengetahuan intuitif, hasil dari intuisi. Intuisi itu orang ilham, itu jenis intuisi. Wahyu itu jenis pengetahuan intuitif. Kalau empat yang lain, pengetahuan itu agar diusahakan. Kalau intuisi itu tidak tergantung usahamu. Intuisi itu mungkin akumulat, jadi datangnya pengetahuan intuitif itu tidak disengaja. Kalau psikologi modern menyebut pengetahuan intuitif adalah pengetahuan yang itu terkubur di bawah sadar. yang munculnya tidak bisa disengaja. Dia muncul anytime. Bawah sadar kita itu kan penuh data. Cuma kita enggak bisa menampilkannya ke atas sadar. Karena ada keterbatasan-keterbatasan. Kamu enggak bisa secara, misalnya kamu baca buku. Kamu baca buku banyak, khatam bukunya. Waktu baca kamu paham. Tapi begitu bukunya kamu tutup, biasanya kalau ditanya orang kamu tidak bisa jawab. Tadi baca apa mas? Kamu mesti bingung. Ah apa ya pak tadi? Pokoknya mesti ngono kamu. Itu sebenarnya tidak hilang. Pengetahuan yang sempat mampir di kepalamu ketika kamu baca itu tidak hilang, tapi menyusup masuk ke bawah sadarmu. Dan itu tampilnya biasanya tidak disengaja. Kadang-kadang kamu lagi diskusi apa tiba-tiba, wah iya, saya ingat. Jadi itu intuitif. Itu namanya pengetahuan intuitif. Ya di agama ada ilham, ada wahyu, itu kan intuitif. Meskipun kalau di agama wahyu, ilham itu sumbernya kan tidak dari manusianya. Tapi pengetahuan intuitif. Jadi sebenarnya kalau mau dikeluarkan semua muatan bawah sadarmu, itu kamu bisa jadi jenius. Karena 20 tahun kamu hidup itu mesti banyak sekali data. Tapi kalau secara sengaja ingin kamu tampilkan, tidak bisa. Dia munculnya secara tidak sengaja pasti. Bayanganmu tentang pacar lama itu kan tidak bisa kamu sengaja. Malam ini aku ingin mimpi dengan pacar lama, tidak akan bisa. Tapi tiba-tiba saja kamu malam waktu tidur ketemu. Kan gitu mesti kan. Kamu tidak membayangkan apa-apa, tiba-tiba lu malamnya ngimpi, alhamdulillah tadi malam ketemu. Tapi kalau kamu niati, bismillahirrahmanirrahim, bismika, semoga nanti malam ketemu. Tidak bisa. Karena dia terakumulasi bawah sadar. Itu salah satu jenis intuisi. Namanya knowledge by acquaintance. Makanya orang-orang sufi, orang-orang praktek yoga, praktek, biasanya cara dia melatih intuisi apa? Ada yang semedi, ada yang meditasi, ada yang wirid, ada yang terus pengetahuan dari bawah sadar akan naik ke atas. Makanya terus ada jalan instan, orang bikin namanya hipnotis. Saya tidak tahu karena tidak pernah. Ya. Ada yang pernah dihipnotis? Ada. Iya, si. Pokoknya saya tidak tahu hipnotis itu sistemnya gimana, modelnya gimana, cara gimana, semua eranya belum. Tapi itu biasanya untuk menampilkan pengetahuan bawah sadar. Dan yang terakhir imajinasi. Imajinasi itu penting, meskipun bagi kalian, meskipun bahasa Arabnya khayal. Khayal itu nanti kalau di filsafat Islam Ibnu Rushd salah satu epistem yang penting. Daya khayalmu penting karena dalam hidupmu aspek metafisika, aspek gaib itu kan bisa 50%. Kamu percaya Allah, percaya malaikat, percaya surga, percaya neraka. Itu kan kalau daya imajinasimu rendah, kamu tidak akan nyampe memahami semua itu. Memahami surga aja, kamu kan pontang-panting kalau memahami. Pemahamannya setiap orang tentang surga itu pasti sesuai kapasitas imajinasinya. Mungkin kamu memahami surga, oh, baca ayatnya pak, surga itu jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Di sebelahnya ada sungai yang mengalir. Ya kira-kira ada rumah di seberang sungai. Kan ngono mesti. Itu kan daya imajinasi, kamu membayangkannya. Besok di surga ada kolam susu, kolam madu. Itu kan susah. Itu bayangkan mungkin di sana ada kayak kolam renang, isinya terus susu. Nah iya kan, pikiranmu kan mesti gitu. Kamu ketawa, pikiranmu mesti enggak. Sudah tak bilang ya tadi kan, isi pikiranmu itu separuh kan. Iya, kalau saya ngomong susu, bayangkan itu. Jadi, ya kalau susu itu malah mengerikan. Kolam madu itu kan bayangkan ada kolam, ada madunya. Ayo kalau tak tanya besok amal perbuatanmu ditimbang. Bayanganmu ditimbang itu besok diapain? Saya yakin di pikiranmu munculnya gambar timbangan. Ya kan? Besok gini Pak, saya berdiri, ada timbangannya besar. Terus kan, itu kan di pikiran amal saya yang baik di sini, yang jelek di sini. Kalau sini lebih berat, bayangkan ini. Besok kamu akan lewat Shiratal Mustaqim. Shiratal Mustaqim itu rambut. Ayo wes, imajinasikan itu. Mesti kan, lo itu agamamu isinya gitu, agama banyak hal metafisik. Kalau kapasitas imajinasimu rendah sekali, pemahamanmu juga akan rendah sekali tentang surga, neraka, Tuhan dan lain-lain. Tuh, besok di neraka itu kamu akan yang suka zina dipotong. Eh, bayanganmu kan ada gonteng besar. Ada pingpongnya, Pak. Iya, nanti kamu dipotong. Ada yang seperti bayangan gitu. Dan peralatan surga itu di kepalamu kan gonteng, palu, setrika besar. Terus kan gitu kan, kayak peralatan. Pokoknya peralatan tukang lengkap gitu. Ada di neraka. Ya kan, gergaji, palu, kemudian pokoknya ada di sana sini. Itu bayangan kan itu besok di neraka. Neraka itu warnanya merah-merah karena banyak apinya. Kalau surga itu biru karena sana dingin, rada salju lah, semacam bayangan kan gitu. Kan itu imajinasi. Jadi harus diasah biar naik level lah. Saya agak-agak gradasi kemampuan imajinasinya orang. Masak susah. Nanti para filosof yang abstraksinya lebih bagus, imajinasinya bagus, cara dia mempersepsikan surga neraka pasti beda sama kamu, sama kita yang karena selama ini kita berkutat di panca indera dan akal, jadi cara mikirnya positivistik, bayangannya tentang surga neraka ya kayak gitu. Saya pernah lihat gambarnya buruk. Buruk itu kan kendaraannya Nabi, tapi dia cakep karena bidadari. Waktu Nabi naik ke Suratul Mustaqim, bukan Suratul Mustaqim aja. Jadi yang tahu kalau itu apa? Yang nanti lanjut aja kamu. Oke. Saya lihat gambar buruk itu di buku-buku itu ada kuda punya sayap tapi kepalanya perempuan cakep. Kan gitu. Itu kan imajinasi. Imajinasi itu kan kendaraannya Nabi. Terus kamu mikir di Arab zaman itu yang namanya kendaraan cuma dua. Kalau enggak kuda ya unta. Tapi kan ini cepat. Antara kuda sama unta mesti lebih cepat. Kuda, maka bayanganmu kuda mesti. Kan kamu gak mungkin bayanganmu pesawat jet itu kan langsung. Karena Arab zaman itu. Kemudian katanya dia bisa naik ke lantai 7. Lantai 7, langit level 7. Secanggih-canggihnya kuda, dia gak akan bisa terbang naik ke atas. Maka biar dia bisa terbang dikasihlah sayap. Maka kudanya punya sayap. Tapi katanya dia itu cantik karena termasuk golongan bidadari. Terus kamu mikir lagi, secantik-cantiknya kuda, gak ada yang lebih cantik. Akhirnya kamu potonglah kepalanya kuda itu, kamu ganti kepalanya manusia, perempuan cantik. Ya. Dan jadilah kemudian ilustrasinya buruk di buku-buku itu ada kuda punya sayap dan kepalanya wanita cantik. Itu imajinasi. Imajinasi di level yang punya hitam zaman itu. Oke, jadi panca indera, akal, nurani, naluri, intuisi, imajinasi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau kamu menguasai 6 ini, kalau bahasa komik silat, barang siapa menguasai 6 panca inderanya, dia akan sakti. Iya. Jadi dengan menguasai itu kamu bisa membaca realitas ini secara lebih utuh daripada kalau alatmu cuma panca indera sama akal. Karena ada fakta, ada peristiwa, ada fenomena yang kadang harus dibaca dari aspek nurani, kadang harus dibaca dari aspek imajinasi, kadang harus dibaca dari aspek intuisi. Tidak selalu harus rasional. Itu yang kita kering di empat yang terakhir. Filsafat pun nanti dalam sejarah kebanyakan filsafat barat itu pakai akal panca indera. Kalau filsafat Islam yang diandalkan biasanya imajinasi, intuisi, dan nurani biasanya banyak dibahas di etika, agak pecah-pecah. Realitas lebih utuh jarang diasah. Itu pun kamu belajar filsafat Islam, filsafat barat kan belajar produknya, belajar pikirannya orang. Jarang kamu belajar gimana biar kamu kayak Ibn Rus, cara berpikir seperti apa yang dilakukan oleh Ghazali yang bisa kamu teladani. Itu menurut saya lebih penting daripada kamu berpikir apa pendapatnya Ibn Rus tentang Tuhan, apa pendapatnya Ibn Rus tentang kebebasan. Yang kayak gitu-gitu tinggal kamu baca di buku. Yang lebih kamu butuhkan menurut saya skill refleksimu, kemampuan untuk berefleksi, seperti tak jelaskan di awal. Oke, ceramah saya sudah ya. Pengajian itu satu jam itu kamu sudah mampu mendengarkan. Ini dua jam hampir ya. Silahkan kalau ada pertanyaan. Sebenarnya masih banyak ya, next time lah. Kalau tak borong semua hari ini, kamu cuma dapat ketawanya, gak dapat filsafat. Yap, silahkan kalau ada pertanyaan. Pak, ya, dari termasuk dari program kita juga kan. Jadi kiranya nanti kita membuat programnya menjadi workshop seperti yang dengan bilang tadi itu. Saya kira itu butuh waktu berapa jam untuk mengadakan itu, dan maksud saya pelaksanaannya gitu. Kemudian ya lebih banyak ke perenungan atau teoretik gitu. Ini saya membayangkan filsafat itu kayak kamu belajar fikih. Usul fikihnya pahamilah. Begitu kamu paham, praktekkanlah untuk membahas tema. Itu menurut saya lebih mengasah kamu daripada kamu belajar filsafat terus. Tidak ada gunanya. Jadi misalnya kamu bikin semacam workshop, anggaplah misalnya seandainya itu 3 hari misalnya. Hari pertama teori, konsep, teknis. Sudah hari kedua praktek. Tinggal kamu nyari sampel masalah. Jadi misalnya, oke, nanti malam kita akan refleksi tentang tuduhannya barat terhadap Islam yang teroris. Filosofis, jangan cari Quran, tapi kita nalar aja, kita sesuai bahan kita. Atau kalau terlalu besar, problem-problem kecil dulu. Misalnya problem tentang remaja dan masjid. Oh, itu kan kecil. Harusnya gimana? Apa harus ada macam-macam? Haruskah masjid itu variasi acara? Oh, macam bisa kamu cari. Latihan, lama-lama kamu akan terasa. Dan jangan bikin forum debat. Forum refleksi. Bedanya forum refleksi dengan forum debat adalah kalau forum debat itu menang-menangan. Kalau forum refleksi, pendapat saya kayak gini. Yang sana, saya tambahin dikit kayak gini. Terus yang situ, kalau saya, yang kamu omongkan tadi separuh enggak setuju. Tapi bagian yang ini saya setuju. Yang enggak saya setuju itu ketika kamu ngomong ini loh. Kalau menurut saya enggak begitu, tapi begini. Terus yang satu ngomong. Itu saling nambahi, saling lama-lama ketemu. Oh, berarti intinya ini. Tapi kalau kamu debat, sini pro, sini kontra, terus tawuran terus. Tidak akan ketemu jawaban. Maka filosofi itu tadi kan, komitmennya pada kebenaran, kebijaksanaan, bukan kemenangan. Meskipun banyak orang bilang filosofi itu harus kelihatan pinter, jadi kalau diskusi ragelum kalah, ngoyal terus. bukan itu. Kalau ada yang kayak gitu berarti dia belum filosof, atau seandainya filosof ya masih setengah jalan. Kamu bantu dia biar sampai di akhir jalan, misalkan. Jadi kalau dia ingin ngeyel, ingin menang, ya wis, wis yang waras ngalah. Nah iya kan, teori ini ngunuh. Lalu kalau kamu juga ngeyel, nanti gak selesai-selesai. Dari teman bisa jadi musuh kan. Jadi ya wis, wis yang waras ngalah. Sip, kamu menang. Itu aja, gak usah repot. Tapi kalau refleksi beda. Refleksi ini kan semacam muhasabah. Sekali-sekali bikin deskripsi diri. Ayo, sekarang sesi kedua, masing-masing pegang kertas, deskripsikan dirimu, sebut kelemahan dan kelebihanmu apa aja. Saya lebih enak, lebih merangsang cara berpikir. Terus sudah ketemu kelemahannya, terus kan gitu. Nanti maka secara gradual akan ketemu. Meskipun di luar itu sebenarnya aktivitas filsafat itu kan aktivitas individual. Ketika sudah dilatih dan dalam latihan ini sudah lama, dalam praktek sehari-hari kamu harus berfilsafat sendiri dalam hidupmu. Jadi anggap aja ini pelatihan untuk merangsang di awal pendahuluan. Mungkin ada pelatihan selanjutnya yang saran saya lebih teknis, jangan teoritis. Teknis saja, teknis refleksi. Mungkin tema besarnya anggap aja epistemologi lah, atau logika. Logika menurut saya nyawa pertamanya filsafat itu logika. Di Iran itu pengalaman saya 3 bulan di sana. Mahasiswa itu setahun pertama mata kuliahnya cuma 2, bahasa sama logika mantek. Dia belum bisa ngambil jurusan sebelum lulus di 2 mata kuliah ini. Bahasa itu yang diincar 3, bahasanya sendiri Persia, bahasa Inggris sama bahasa Arab, sama logika. Kalau sudah lulus 3 ini baru dia silakan kamu ngambil jurusan apa. Sebelum lulus ini enggak boleh dia ambil jurusan. Karena pertimbangannya mungkin begitu menguasai bahasa, kamu enggak perlu capek-capek kuliah, capek-capek diskusi, kamu bisa ngejar referensi sendiri. Dan begitu logikamu jalan, nalarmu jalan, analisismu jalan, maka yang tadi ngejar sendiri punya materi kamu kritis sudah. Ketika logikanya jalan. Dengan 2 bekal ini kamu ngambil jurusan apa aja pasti sukses. Dan itu yang bikin Iran sekarang kan lumayan kan berani nantang Amerika. Kalau kamu kan sampai lulus ya ditantang TOEFL ya masih mengkerut. Iya kan? Ya. Kalau ada film habis nonton ada terjemahannya enggak? Kalau enggak ada kalau ada terjemahannya bahasa Inggris mesti yang Indonesia ada enggak? Iya. Jadi ya kelemahan kita lah, ya kita perbaiki dikit-dikit. Karena kita sudah sampai di tengah jalan, gak mungkin kan kita setback dari awal lagi. Kita pelan-pelan. Mungkin logika itu loh, kayak tadi loh, definisi itu kan bukan karena kamu susah bikin definisinya, karena kamu tidak berlatih teori bikin definisi, karena memang gak pernah diajari. Jadinya pening sekali. Bikin definisi kursi aja kamu bisa stres. Karena ada caranya bikin definisi. Ya nanti itu mata kuliahnya logika. Jadi saran saya pelatihan selanjutnya jenis-jenis itulah. Pelatihan berpikir. Biar kamu gak gampang diabusi orang. Diabusi TV. Ya kan? Kamu tiap hari diketawain sama Ruji Tompul, Sultan Batu Gana. Yang orang-orang kayak gitu yang tiap hari kan ngadalin kamu gak paham. Kamu tiap hari kan jadi konsumen setianya TV. Apalagi penggemar sinetron. Sinetron itu peristiwanya mesti enggak logis semua. Banyak yang gak masuk akal. Kalau sutradaranya sudah stres, bikin aja kecelakaan. Masuk rumah sakit terus sadar, kan mesti ngunduh. Nah itu logika mana? Banyak latihan logika itu kan. Kamu nonton film, carilah bagian-bagian yang tidak logis. Mesti banyak. Kalau kamu cerdas itu, oh kadang-kadang demi apa, terus filmnya enggak. Saya pernah lihat film demi romantis, terus ada sepasang kekasih pacaran sambil naik perahu di sungai, di depannya ada kura-kura yang juga pacaran. Itu kan kalau kamu mikir, perasaan sejauh pengetahuanku kura-kura itu hidupnya di laut, kok ada kura-kura di sungai? Itu bukan kura-kura, namanya bulus. Di sungai itu bulus kan. Kalau kura-kura kecil-kecil, bagus-bagus itu adanya hanya di laut, kura-kura jenis kayak gitu. Tapi kok bisa ditaruh di sungai? Biar kesannya romantis, tapi gak masuk akal. Banyak kan yang gitu, membangun romantisisme, membangun sedih, membangun seneng, tapi basisnya irasionalitas. Apalagi film India itu kan, wow. Iya, bukan penggemar, pengamat. Buat sama berarti pak. Film India itu kan gitu, pokoknya semuanya serba dramatis. Mulai sedihnya dramatis, senengnya dramatis, tarungnya juga dramatis. Sudah dibuanting 10 kali di tembok juga masih bangun lagi, masih luar biasa. Sedih nyanyi, seneng nyanyi. Pokoknya begitu jalan-jalan ada taman langsung nyanyi. Film India itu kan? Pokoknya filosofis. Iya. Yang penting pokoknya logika kamu dilecehkan lah. Anggap kamu anak kecil lah, bodoh kan? Kalau kamu pingin coba nanti lihat saya kemarin yang banyak orang nangis itu nonton film Habibie Ainun itu. Nangisnya kan sudah, sekarang ditonton lagi, carilah bagian yang sifatnya dramatisasi yang tidak logis. Nanti akan ketemu banyak. Jadi, tidak mungkin. Tidak logis itu gampang kok, seandainya dalam hidup sehari-hari tidak mungkin kayak gitu. Kalau orang masih normal. Pokoknya cirinya gitu aja. Pokoknya seandainya kamu normal dalam hidup sehari-hari gak mungkin kamu gitu. Itu berarti gak logis. Ciri paling gampang kalau kamu mengkritisi film, apalagi film horor-horor itu sudah. Kalau film horor kan sekarang, kenapa film horor itu laku? Orang kan tidak lihat horornya, yang dilihat kan pemainnya. Biasanya horor itu mesti seksi. Gitu. Pinter-pinternya sutradara. Oke, sudah terlalu banyak ngelanturnya. Kalau nggak ada pertanyaan, saya kira sudah ya. Pokoknya misi saya pagi ini, semoga saya sukses bikin kamu terprovokasi dengan filsafat. Itu aja. Termasuk juga tidak apa ya, kan banyak orang yang ke filsafat itu jelek lah, sesat lah, apalah. Seperti saya bilang di awal, bedakan filsafat as product dengan filsafat as tool. Filsafat sebagai produk dengan filsafat sebagai alat. Dengan filsafat yang sama, orang bisa jadi sangat ateis, anti Tuhan, tapi filsafat itu juga bisa bikin orang sangat religius. Dengan filsafat bisa lahir Nietzsche, Marx, Freud. Dengan filsafat bisa lahir Iqbal, Mutohari, Ghazali, yang sangat religius. Jadi tidak tergantung filsafatnya. Oke, kalau sudah saya akhiri sekian. Saya sudah ngomong 3 jam, mulai jam 8 sampai jam 11. Alhamdulillah saya masih muda, jadi masih muda. Ya loh, kalau Pak Yai yang sebelum mau suruh ngomong 3 jam kamu zalim. Oke. Saya akhiri sekian. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.